رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelumnya mohon maaf untuk akhwat, mungkin bagian kameranya error. Sebenarnya udah biasa error, tapi error kali ini lebih error lagi daripada sebelumnya. Jadi mohon dimaklumi dan mudah-mudahan bisa diservis lagi ya insyaallah taala ya. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah enggak bisa diusahain itu, udah enggak mungkin. Ya, qadarullah. Dan kalau besok-besok di kita ini lagi lebih perhatikan lagi masalah ini ya. Enggak mungkin ana sendiri yang nanti bakal serviskan, maksudnya ikhwan sekalian insyaallah ya. yang akan kita pelajari pada hari ini insyaallah taala adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam dan dakwah beliau. Dan tentunya yang namanya belajar itu tidak sekadar kita menyimak dongeng, kita menyimak kisah, kemudian hati itu merasa enak mendengarkan kisah tanpa ada ibrah, dan kemudian tanpa adanya thamaratul amal, yaitu buah amalan dari situ. Melainkan kita ini belajar baik untuk kisah maupun faedah, qa'id dan ilmu yang mapan, itu supaya ada perubahan dalam diri kita ya. Betapa banyaknya orang yang memang dari awal tidak mau menuntut ilmu, tidak punya semangat menuntut ilmu, terpaksa menuntut ilmu. Karena keterpaksaan itu enggak ada kemudian perubahan di jiwanya, perubahan di kesehariannya, tetap aja berlaku kebiasaan lamanya dan kebodohan atau kemalasan lamanya. Dulu kita belajar di sekolah, dan sekarang apa faedah yang kita dapatkan dari sekolah? Betapa banyak ilmu yang tersia-siakan karena itu hanyalah formalitas kita sekolah, mencari ijazah, mencari nilai, mencari ridho guru, mencari ridho orang tua. Tetapi imbasnya apa? Seandainya setiap dari orang itu mereka benar-benar giat belajar untuk mencerdaskan diri dan untuk mencerdaskan orang lain, maka semua orang akan jadi ulama. Bayangkan kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. Di total 12 tahun. Kalau sekarang sampai kelas 12 berarti kan. Kalau dulu kita gak sampai 12 tapi 1, 2, 3. Tapi coba lihat dari pelajaran-pelajaran dunia atau agama bahkan yang kita pelajari atau hafalan Al-Quran, sekarang banyak yang luntur hilang. Kenapa? Karena ketika kita masih sekolah itu kesadaran kita untuk mencerdaskan diri dan mencerdaskan kaum muslimin itu belum ada. Dan sekarang mungkin belum sepenuhnya ada. Seandainya ada, tentu antum akan bersemangat untuk menebarkan ilmu ke kaum muslimin. Kalau misalnya ada kesadaran. Kita ini nyari ilmu, nuntut ilmu, ke manhaj salaf, kemudian datang kajian karena kesadaran atau karena apa? Kalau karena kesadaran, kesadaran akan pentingnya ilmu, kemudian tanya lagi, ilmu ini mau dibawa ke siapa? Ke kita doang? Atau ke orang selain kita juga? Ya. Kalau cuma buat kita doang, ya sudah, manfaatnya cuma buat kita doang. Tapi coba kalau misalnya ada terbitan di hati kita keinginan untuk ya sedikit atau banyak semampunya, sedikit atau banyak untuk mengorbitkan ilmu ini kepada atau ke tengah kaum muslimin dalam skala yang mungkin masih minimal, tapi yang penting usaha sudah cukup ya. Coba seperti itu ya. Jadi kita sadari ikhwan sekalian akhwat, 12 tahun bahkan tambah kuliah 4 tahun ya. Berarti 16 tahun belajar, hasilnya untuk kaum muslimin apa? Ya, belum banyak kita berkontribusi untuk kaum muslimin. Ya. Maka ikhwah sekalian, tanamkan di benak kita ketika kita memang sudah masuk majelis ilmu, sekarang usia kita rata-rata udah 20 ke atas. Bahkan ada yang 30 ke atas, mungkin 40 ke atas. Kesadaran bahwa ilmu ini penting bukan hanya untuk pribadi, melainkan untuk masyarakat dan untuk kaum muslimin dan untuk anak juga, itu harus ditanamkan. Ya. Itu kalau misalnya kita mencari ridha Allah dan mencari akhirat juga. Jadi jangan sampai kita itu menyebarkan ilmu tapi tidak mencari akhirat dari itu. Berarti ya sudah sampai dunia saja amalannya. Dalam Al-Quran diceritakan berbagai kisah tentang para nabi. Berbagai kisah tentang para nabi. Dan mereka semua du'at. Mereka semua berdakwah. Dan dakwah mereka menuju tauhid. Kenapa menuju tauhid? Karena ada kesyirikan di daerah itu. Kemudian kenapa kok lebih fokus kepada tauhid, akidah yang benar? Karena kecemburuan. Kecemburuan. Ya. Kecemburuan yang membuat mereka tergerak untuk berdakwah dan istiqomah di atas dakwah tersebut. Kalau seseorang sudah hilang kecemburuannya dalam beragama, dia tidak mau orang itu benar, dia tidak mau masyarakat itu bagus menuju tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menuju sunnah Nabi. Tidak semua orang yang berdakwah itu cemburu, tidak semuanya. Lainkan sebagian yang berdakwah itu tidak memiliki kecemburuan, melainkan hanya memiliki kecemburuan duniawi semata. Ya. Maka contohlah para nabi dan juga sahabat-sahabat mereka, yang mana mereka menolong Allah, menolong agama Allah, menolong nabi mereka, dan menolong supaya, membantu supaya peraturan syariat itu tersebar dengan benar. Dan ini yang kita pelajari ikhwah sekarang. Memang aslinya ini kajian kitab Fawaidul Fawaid di surat Qaf ayat 12 sampai 14 ada statement dari Allah Azza wa Jalla, penegasan dari Allah Azza wa Jalla betapa banyaknya kaum-kaum sebelum kaum Quraisy itu telah mendustakan nabi-nabi mereka atau utusan-utusan Allah atau wali Allah. Dan ketahuilah semua nabi tidaklah atau rasul tidaklah mereka berdakwah melainkan lebih diprioritaskan kepada tauhid. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rass wa Tsamud." Sebelum mereka yaitu sebelum kaum Quraisy, itu telah mendustakan pula kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, washabur ras, penduduk Ras, dan Tsamud, wa 'Ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut, dan kaum 'Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, washabul Aikati wa qaum Tubba', dan penduduk Aikah serta kaum Tubba', kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqo 'aid. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul mereka. Sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Di sini disebutkan berapa kaum? Kaum Nuh 1, Ashabur Ras 2, Tsamud 3, 'Ad 4, Firaun 5, kaum Lut 6, Ashabul Aikah 7, kaum Tubba 8. Ya. Apakah hanya mereka mendustakan? Masih ada yang lain. Tetapi disebutkan hanya di surat Qaf seperti ini. Ya, dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan kita memetik faedah dimulai dari pelajaran tentang kaum Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh. Memang ini yang paling lengkap dalam Al-Quran, cerita tentang Fir'aun, yaitu dakwahnya Nabi Musa. Tetapi kalau pionir dakwah kepada tauhid, yang melawan kesyirikan, itu adalah Nabi Nuh. Maka siapapun dari kita yang berusaha ke manhaj salaf, hendaknya memperhatikan dakwahnya Nabi Nuh, tarbiyah yang tersaksikan di lembaran-lembaran sirah dakwah Nabi Nuh ya mungkin terbatas. Cerita tentang Nabi Nuh terbatas. Israiliyatnya ya banyak, tetapi kita tidak banyak menuturkan tentang itu. Tapi cukup yang mungkin ya lebih dekat kepada kepastian ya. Tetapi ya ikhwah, kita semua adalah du'at. Antum du'at, antunna apa kalau misalnya perempuan apa? Du'at juga. Da'iyat, sahih. Antunna da'iyat. Maka ya pelajari kita tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebelumnya kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kaumnya Nuh nanti insyaallah kita ceritakan. Wa ashabur ras. Ashab ar-ras, penduduk ras. Siapa penduduk ras di sini? Dalam surat Al-Furqan juga disebutkan. Wa qauma Nuhin lamma kadzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa a'tadna liz-zalimin 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul, aghraqnahum. Di sini kaum Nuh mendustakan para rasul. Emang berapa rasul yang turun kepada kaum Nuh? Satu. Tapi kata Allah Ta'ala, kadzabur rusul, para rasul didustakan oleh kaum Nuh. Karena mendustakan satu rasul saja sama dengan mendustakan semua rasul dan semua nabi, dan mendustakan semua dan mendustakan Allah Azza wa Jalla pastinya. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Wa ja'alnahum linnasi ayah, dan kami jadikan untuk mereka, kami jadikan mereka untuk manusia sebagai tanda-tanda, yaitu tanda kekuatan dan keperkasaan Allah Azza wa Jalla atas makhluknya. Wa a'tadna lidh-dhalimin 'adzaban alima, dan kami persiapkan untuk orang-orang yang zalim azab yang pedih. Dan zalim di sini zalim secara umum, walaupun dalam konteks di sini konteksnya khusus yaitu tentang kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Tetapi kezaliman apapun bentuknya, maka itu dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla azab yang pedih. Wa 'ada wa thamud wa ashabar ras wa qurunan baina dhalika katsira. Dan juga terhadap kaum 'ad, kaum Thamud dan ashab ar-ras. Ashab ar-ras dan qurun, berkurun-kurun yaitu bergenerasi antar generasi, antara itu semua banyak yang Allah Ta'ala berikan azab. Siapakah ashabur ras? Ya. Wahab bin Munabbih berkata, kanu ahla bi'rin ku'udan 'alaiha wa ashab mawashi ya'budunal asnam. Ini ana ngambil dari kitab Tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil. Dikatakan oleh Wahab bin Munabbih bahwasanya ashabur ras, ashabur ras apa, ashabur ras mereka adalah ahlu bi'rin, pemilik suatu sumur, ku'udan 'alaiha, yang duduk di atasnya, washab mawashi, dan mereka adalah pemilik gembala-gembala, pemilik ternak ya. Mawashi jamak dari masyah, pemilik binatang-binatang ternak. Jadi mereka punya sumur, punya binatang ternak. Ya sebagaimana sekarang-sekarang mungkin di pedesaan. Tapi ya'budun al-asnam, mereka menyembah berhala-berhala. Na'udzubillah. Fawajjahallahu ilaihim syu'aiba yad'uhum ila Islam. Kemudian Allah Ta'ala mentaujih kepada mereka, yaitu mengarahkan kepada mereka Nabi Syu'aib, kata Wahab bin Munabbih. Nabi Shu'aib yad'uhum ila al-Islam, mengajak mereka menuju ke Islam. Jadi mereka ini menyembah patung-patung. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ar-ras maknanya adalah nama bi'r. Apa? Bawang? Hah? Sumur, bi'r itu sumur. Ras. Jadi sebagian ulama mengatakan ashabur ras yaitu para penghuni, para pemilik sumur. Ya. Jadi itu laqab, julukan buat mereka. Ya, Nabi Syu'aib dikirim, diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Fatamadaw fi tughyanihim. Tapi mereka kemudian apa? Terus menerus konsisten di ketauhutan mereka. Wa fi adha Syu'aibin alaihi salam. Dan konsisten dalam menyakiti Nabi Syu'aib alaihi salam. Ya. Ya. Kemudian fabainama hum haulal bi'ri fi manazilihim inharatil bi'r. Kemudian ketika mereka berada di sekitar sumur di rumah-rumah mereka. Jadi bisa Allah alam bisa dikatakan setiap dari rumah mereka itu, kalau dari cerita ini, setiap dari rumah mereka itu ada sumur. Ya, dan biasa di kampung-kampung gitu rata-rata ya dulu ya. Kalau sekarang pakai mesin. Ya. Jadi ada sumur di rumah-rumah mereka, kemudian seperti sumur itu entah entah dia nyerap apa namanya? Nyedot atau gimana ya. Fa khusifa bihim wa bidiyarihim wa riba'ihim. Kemudian khusifa, dibalikkanlah mereka dan rumah-rumah mereka itu masuk ke dalam tanah gitu. Fahuliku jami'an, kemudian mereka hancur. Tapi ini dikatakan oleh Wahab bin Munabbih. Enggak ada hadis tentang lebih detail tentang ini, enggak ada hadis. Cuman ini perkataan dari salah satu salaf kita. Ya Allah alam, ini sepertinya Israiliyat tetapi mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin, wallahu alam. Ya wallahu alam. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan dari kalangan salaf ahli tafsir, hum baqiyatu Tsamud qaumi salih. Mereka adalah sisanya dari kalangan Tsamud. Jadi ada kaum Tsamud namanya, dakwahan siapa? Nabi Shalih alaihi salam. Ya, dan sisanya itu dinamakan Ashabur Ras. Ya. Jadi bukan pas Nabi Shalih datang, melainkan bawa apa keturunannya atau sisa dari kaum Tsamud. Wallahu a'lam. Ada juga yang mengatakan di antara salaf kita, Sa'id bin Jubair mengatakan, kana lahum nabiyyun yuqalu lahu Hamzalah bin Safwan faqataluhu faahlakahumullah faahlakahumullah. Yaitu Ashabur Ras adalah suatu kaum yang memiliki nabi, nabi yang biasa disebut Hamzalah bin Safwan. Jadi ada dikatakan oleh sebagian ulama ada nabi namanya Hamzalah. Ya, wallahu a'lam. Tapi kemudian Ashabur Ras ini membunuh nabinya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala pun menghancurkan mereka semua. Nah, kemudian dikatakan oleh sebagian ulama salaf lainnya, di antaranya Ka'ab di sini Ka'ab Al-Ahbar. Ya, mantan pendetanya, pendeta ahli kitab yang masuk Islam, yang mengerti kitab-kitab ya, kitab-kitab suci versi Bani Israel. Ka'ab, kemudian Muqatil dan As-Suddi. Ar-Ras itu adalah bi'ir bi Antaqiyah. Qatalu fiha Habiban An-Najjar. Ras adalah suatu bi'ir. Bi'ir itu adalah suatu sumur di Antaqiyah. Pernah dengar Antaqiyah enggak? Tapi enggak tahu pasti di mana. Hah? Di Kuningan apa di mana? Majalengka Kuningan situ enggak? Bukan. Bukan. Antaqiyah, kemudian para ashabur ras ini membunuh di sumur itu Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini ceritanya ada di surat Yasin. Ya. Antum cari sendiri lah. Dan ada yang bilang di ini pendapat lain, jadi beragam pendapat ashabur ras ini. Hum ashabul ukhdud. Mereka adalah ashab al-khudud. Sebagian di surat al-buruj. Ya, jadi makna ar-ras adalah al-khudud, parit, lubang. Sebagaimana juga ras dimaknai sumur. Ya. Ala kulli hal, tidak ada hadis yang benar-benar detail mengabarkan tentang ashab ar-ras. Dalam Al-Quran cuma ada di dua ayat, yaitu di ayat Al-Furqan 38 dan ayat Qaf ayat 12 ya. Jadi wallahu a'lam. Ala kulli hal, kita yang penting tahu aja khilafiyah masalah ini ya. Itu tentang siapa ashab ar-Ras wa Tsamud ya. Tsamud ini kaumnya siapa? Nabi Saleh. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat ke-73 Allah Ta'ala berfirman, wa ila Tsamud akhahum Saliha. Dan kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh qal berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagi kalian sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian suatu yang jelas dari Rabb kalian. Jadi Nabi Saleh yang kemudian ada yang disebut Naqatullah, yaitu unta yang dari unta dari Allah Azza wa Jalla. Dan Samud, ikhwan sekalian, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Samud ini anaknya Samud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi keturunan Sam bin Nuh. Samud anaknya Ad, ya, anaknya Iram, anaknya Sam, anaknya Nuh. Jadi Nuh, Sam, kemudian Iram, kemudian Ad, kemudian Samud. Ya, kita pernah tahu Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang tersisa, ya, maksudnya tersisa apa? Yang kemudian beranak pinak kemudian, ya, karena umatnya, kaumnya hancur semua. Kemudian Sam punya anak namanya Iram. Nah, Iram adzatil imad. Ya kan? Kemudian ada bawahnya Ad. Ad ini yang kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Samud ini anaknya Ad, dan ada kemudian jadi Samud ini Bani Samud. Anaknya, anak keturunan Samud, keluarganya Samud di bawahnya nanti. Nanti jauh bawahnya baru ada Nabi Saleh. Maka kata Imam Al-Qurtubi, adapun Nabi Saleh, Salih bin Ubaid bin Asif bin Kashih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud. Berarti kakek keberapanya itu? Ya, enggak tahu keberapanya lah, pokoknya segitulah, ya, jauh lah pokoknya. Jadi Salih itu mendakwahi kaumnya, kaumnya itu kaum Thamud namanya. Nah, kaum Thamud ini ternisbatkan kepada mbahnya. Gitu, ya. Ini sebelum ada apa? Sebelum ada Nabi Ibrahim. Ya, belum lahir lah Nabi Ibrahim, belum ada. Ya. Nah, dan Saleh ini, Nabi Saleh alaihi salam itu paling ausat nas secara nasab, paling bagus nasabnya di antara kaumnya dan paling pokoknya orang-orang terpandang. Nah, kemudian sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kepada tauhid, kemudian dimusuhi, ya. Ya, seperti itu. Kronologinya rata-rata gitu, ya, para rasul, ya. Kemudian Wa'ad, kaum 'Ad, ya, kaum 'Ad, siapa yang mendakwahi mereka? Nabi Hud alaihi salam. Ya. Kemudian Firaun. Nah, Firaun ini yang masyhurnya yang mendakwahi adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan perbedaan di sini ada Nuh, Ashabur Ras. Ada yang mengatakan Ashabur Ras ini Ashabul Ukhdud, Allah alam. Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ad, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud. Kemudian Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Itu jauh, ya. Maksudnya antara Nabi Musa dengan kaum-kaum Nabi Hud dan Nuh dan Saleh. Karena Firaun di zaman Nabi Musa ini, Nabi Musa itu di bawahnya siapa? Nabi Ibrahim. Iya enggak? Nabi Ibrahim di bawahnya ada Ishak. Kemudian di bawahnya nanti ada Yusuf, ya kan? Ya? Astagfirullah. Ya, Ishak dulu, kemudian Yaqub. Aha, Israel atau Israel, kemudian Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Baru nanti ada Nabi Musa. Ya kan? Jadi panjang waktunya. Wa ikhwanu Lut dan saudara-saudaranya Nabi Lut. Nabi Lut ini sepertinya sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ini tidak berarti berurutan, ya kan? Wallahu alam, enggak berarti berurutan. Washabul Aika. Washabul Aika. Kalau diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu rahimahullah dalam perkataan Allah, wa in kana ashabul aikati ladzalimin, disebutkan bahwasanya ashabul aika ini mereka adalah kaumnya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib itu diutus kepada dua masyarakat. Pertama ahlu Madian dan kedua ashabul aika ini. Jadi dua umat didakwahi oleh Nabi Shu'aib alaihi salam. Ya, dan kedua-duanya memusuhi Nabi Shu'aib. Enggak menerima dakwah Nabi Shu'aib alaihissalam. Ya. Jadi aikah itu nama pohon. Mungkin aja mirip dengan pohon, kayak pohon ek itu atau apa. Pernah dengar pohon ek atau enggak? Hah? Kayu ek. Antum itu tahu buah itu kalau bahasa dulunya sonburoh. Iya. Dan itu kalau bahasa Inggrisnya jadi snowbar. Sonburoh. Snowbar itu pohon yang biasa di snow. Salju-salju ya enggak? Iya. Itu ashabul aikah. Mereka mempunyai pohon-pohon apa sekarang namanya? Semacam cemara dan semacam itu. Ya. Cemara itu pakis, pakis raksasa ya. Bukan, bukan pakis ya. Beda. Bukan, bukan. Beda lagi ya. Pohon cemara biasanya di tempat tempat dingin ya. Tempat panas ada enggak? Enggak ada. Jarang ya. Ada di Gunung Merbabu pernah. Di hutan, bawahnya hutan pinus, atasnya hutan cemara. Mantap ya. Anak berdua waktu itu. Ya. Sama teman laki-laki tapi ya, nginep di sana. Ah, nginep malam-malam ya. Enggak ada kemah, enggak ada apa. Bawa alas tuh cuman bawa matras doang 2 biji. Udah diam di situ kan di gunung, di kaki gunung ngelihat kota Salatiga di sana tuh jauh. Terang, mantap banget pokoknya. Malah lagi mantap-mantap jalan 8 kayak gitu taunya gerimis hujan. Nyari jalan kita ke jalan mobil. Sampai ke prosok sampai apa gini. Alhamdulillah masih hidup ya. Waktu itu enggak ada orangnya situ. Akhirnya kita udah hujan deras lewat jalan mobil ada truk. Akhirnya kita berdua gigilan masuk truk itu. Orang itu kesini, ini anak dari mana? Ini dua di tengah hutan gitu. Alhamdulillah masih hidup ya. Jadi itu ashabul aikah ya, wallahu alam mungkin itu maksudnya. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. Ya. Wallahu a'lam. Ini bisa diambil dari kitab Tafsir At-Tabari. Ya. Jadi ashabul aikah ini hukuman buat mereka itu jadi begini, ashabul aikah ketika itu mereka penduduk itu masyarakat Aikah, umat Aikah itu mereka hidup di tengah salju atau musim dingin selalu, dingin. Nah, kemudian karena mereka mendustakan Nabi siapa ini? Yang dua ini? Nabi Syu'aib alaihissalam. Maka Allah Ta'ala pun menghukum mereka, dikatakan di sini dzikrolana, disebutkan kepada kami annahu sallatu alaihim al-har sab'ata ayyam. Bahwasanya penduduk ini kemudian Allah Ta'ala jadikan apa namanya, Allah berikan mereka panas, hari-hari yang panas sebanyak sepanjang 7 hari. Ya. Ya, udah ketika udah 7 hari panas banget, biasanya itu dingin-dinginan, ya udah seperti itu. Hancur mereka akhirnya mati dengan cara seperti itu, wallahu a'lam. Taib, adapun kaum Tubba, ana tidak tahu, wallahu a'lam. Ana berusaha mencari namun memang agak sulit yang kaum Tubba ini. Wallahu a'lam. Kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqu 'aid. Semua dari mereka ini telah mendustakan para rasul, fa haqqu 'aid, maka telah tercapailah hak. Hak di sini telah terjadilah hak, jelas-jelas terjadi wa'id, ancaman tersebut. Ya, apa yang diancam ya, hukuman itu sudah terjadi ya. Taib, itu surat Qaf ayat 12 sampai 14. Dalam kitab Al-Fawaid yang kemudian menjadi Fawaidul Fawaid. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa yang mau? Khalid. Iqra ya Khalid. Kaum Lut dan kaum Fir'aun, lalu mengabarkan Baik, kita mulai dari kisah Nabi Nuh. Di sini ini artikel Anda ambil dari Muslim or It, ya. Ini karya Dr. Raihanul Bahrain. Baca, Fadl. Oke, baca yang bagus dong. Ya. Jazakallah khair. Ini bukan kisah Nabi Nuh di pertengahan dakwahnya di artikel ini, melainkan endingnya. Nabi Nuh alaihissalam disebut juga Abul Bashar Athani, ya kan? Bapak seluruh manusia yang kedua, setelah Nabi Adam. Ya enggak? Alasannya apa? Karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh adalah anak keturunan beliau. Nanti ada alasannya disebutkan nanti insya Allah ya. Ini langsung konklusi nih, mukaddimah dengan kesimpulan, ya kan? Enggak apa-apa. Gambaran, jadi ada gambarannya yang mau dibicarakan. Begitu. Jadi ada Abul Bashar yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Sedangkan antum diciptakan dari tanah juga, bukan? Hah? Ada nggak antum di sini tercipta dari tanah? Hah? Antum dari tanah bukan? Atau dari pasir, semen? Kita semua dari air mani kan? Dari tanah atau air mani ini yang benar? Benar. Antum jawab. Mana yang menurut antum lebih tepat untuk antum diri antum masing-masing? Antum terbuat dari tanah atau air mani? Air mani dari saripati tanah. Berarti bapak ibu antum makan tanah kah? Makan tumbuhan. Berarti dari tumbuhan antum nih. Begini ikhwan, ada al-khalq al-ba'id, ada al-khalq al-qarib gitu kan. Al-khalq al-ba'id, ada khalq qarib. Penciptaan yang bersifat ba'id, jauh, dan penciptaan yang bersifat qarib. Dalam Al-Qur'an disebutkan khalaqtahu min tin. Ya kan? Walaqad khalaqnal insana min salsalin walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Dan lain-lain dari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Baik. Itu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Hah? Adapun kalau misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan penciptaan manusia atau Allah Ta'ala menciptakan manusia dari air mani, maka itu untuk yang versi khalq yang qarib, yaitu penciptaan yang dekat dengan kita, yaitu kita. Faham gak di sini perbedaannya? Nanti jangan sampai nanti orang-orang kufar mereka menggugat adanya kontradiksi dalam Al-Qur'an. Dan antum harus bisa menjawabnya. Oh, Qur'an itu kontradiktif antara satu ayat dengan lainnya. Loh, gimana? Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah menciptakan manusia dari tanah. Tapi dalam Al-Qur'an juga, satu kitab yang sama, bahkan bisa jadi surat yang sama atau juz yang sama, Allah Ta'ala menciptakan manusia dari air mani. Bagaimana menjawabnya ikhwan? Menjawabnya bahwasanya ulama mengklasifikasikan khalq atau penciptaan menjadi dua macam, dan itu ditakbirkan dalam Al-Quran. Beda dua macam ini, beda pentakbiran, beda pengungkapan, dan tentunya beda yang dipahami, yaitu al-khalq al-ba'id dan al-khalq al-qarib. Al-khalq al-ba'id yaitu penciptaan yang bersifat jauh, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam yang memang jauh sekali nasabnya di atas kita. Beliau jelas sudah diciptakan dari tanah. Dah. Adapun al-khalq al-qarib yaitu kita nih, yang penciptaan yang dekat dengan kita atau bawahnya kita yang dekat dengan kita, maka semua itu diciptakan dari air mani. Ya, itu yang hak. Dan kemudian kalau antum bisa menjelaskan itu, selesai sudah. Ya kan? Begitu jawabannya. Ya, kalau ada yang bertanya. Baik, Nabi Nuh alaihissalam bawahnya nanti kita semua keturunan beliau. alaihi salam. Kalau kita berkeyakinan bahwasanya semua orang itu meninggal kecuali anaknya Nabi Nuh. Ya. Kalau ada pendapat lain, ya silakan, tapi itu yang masyhur sekarang pendapatnya adalah yang mengatakan semua orang wafat kecuali anaknya Nabi Nuh. Atau nanti kita rinci lagi insyaallah penjelasannya. Jadi manusia yang berada di bersama Nabi Nuh di atas kapal ditakdirkan Allah, ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai keturunan lanjutan lagi setelah kejadian tersebut. Maksudnya keturunan hanya pada anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi paham di sini ya? Nah, taib. Khalid Fadl. Bisa atau enggak? Hah? Bisa, bismillah ya. Fadl. Wa nada Nuh ibnahu atau Nuhun ibnahu? Hah? Bukan, bukan nahunya, bukan. Nuhun ibnahu. Tanwin Nuhun ibnahu. Tanwin, haknya kan ditanwinkan. Nuhun, Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu. Enggak bisa di, jangan-jangan disukunkan, jangan di wakaf di situ. Diwasal. Wanada Nuhun ibnah, kita. Oke, boleh ya. Wakana fi. Sampai situ loh ikhwan sekalian. Banjir Nabi Nuh terjadi di seluruh dunia, yaitu satu bumi ini, yaitu dengan kehendak Allah. Kalau misalnya kita masalahnya dinalarkan, diakalkan, itu hilang. Maksudnya enggak mungkin satu bumi begini, enggak mungkin lah. Itu karena dinalarkan dengan konteks kekinian. Makanya udahlah, serahkan aja kalau memang di sini ada ayat yang zahirnya menghancurkan atau seluruh bumi dibanjiri ya. Allah Ta'ala menurunkan banjir sampai-sampai gunung yang tinggi tidak bisa menjadi tempat berlindung ya. Seandainya gunung yang tinggi bisa tempat jadi tempat berlindung, maka anak Nabi Nuh selamat ya, karena anak Nabi Nuh, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Ini menunjukkan sampai gunung pun tidak bisa maksudnya banjir luar biasa pokoknya. Dan itu Allah Maha Mampu untuk itu. Kita sekarang banjir itu gak sampai segunung. Kalau sampai segunung mati semua kita lah. Semua orang, bukan kita, semua orang mati. Kalau banjir sampai segunung, ya udah berarti kan semua orang mati dah ya. Gimana coba? Ya kan? Nah, ini menunjukkan satu bumi itu. Kalau gunung wal jibala arsaha yang jadikan panjang oleh Allah Ta'ala dan setinggi itu. Gunung di Indonesia berapa MDPL? Paling tinggi. Coba 4000-an sekian meter gitu kan. Kita ada banjir 100 meter. Misal. Matilah semua itu orang dah. Hah? Jakarta bukan tenggelam lagi, gedung pun tenggelam itu. Gimana kalau misalnya 4.000-an meter banjir? Dan nggak mungkin ke 4.000-an meter banjir Jakarta doang, Bogor kena. Ya, Bogor yang dulu ngeledekin kita kena dia, ya kan? Ya tapi na'udzubillah, mudah-mudahan nggak gitu. Tapi ini menunjukkan justru logika mengatakan bahwasanya kalau gunung pun tidak bisa menjadi tempat perlindungan anaknya Nabi Nuh, maka semestinya kita katakan bahwasanya ketika itu banjir itu memenuhi satu bumi, gitu kan? Kata Allah Azza wa Jalla dan maknanya dan bahtera, yaitu kapalnya Nabi Nuh berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Jadi seolah-olah itulah gunung ketika itu. Itulah yang perkasa ketika itu. Dan Nuh memanggil anaknya. Sedang ini salah satu anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya, wallahu alam. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Sekarang pertama ngajak secara ya keselamatan biasa, keselamatan fisik ya. Tetapi yang kedua ini nasihat yang kedua yang tidak pernah terlepas dari Nabi Nuh. Janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Dikaitkan dengan agama. Ya, dikaitkan dengan agama. Coba lihat tuh. Ketika kita melihat ada orang hampir tenggelam, "Eh, sini sini sini. Tawakal pada Allah." Gitu kan? Jadi ada ini. Sekarang kalau kita melihat banyak orang-orang kafir, ketika mereka tertimpa musibah, ya. Dek, tolong jangan bicara sendiri. Jangan bicara berdua tahu ya. Ketika orang kafir tertimpa musibah, ya, itu biasanya mereka menyebutkan kalimat-kalimat kotor bahkan. Ya, what gitu. Enggak ingat Allah. Ya, na'udzubillah. Tuh lihat jauhnya mereka dari agama tuh. Ya. Beda dengan orang Indonesia kadang-kadang ya. Yang memang tradisional dan enggak ikut barat. Ada ini aja udah astagfirullahaladzim kan. Itu masih mending jauh ya, walaupun enggak berpahala karena itu hanya ta'ajub kaget saja. Tapi itu jauh lebih baik, minimal dia habis itu ingat Allah gitu kan. Iya. Sekarang misalnya ada video orang nyetir mobil di videoin kan. Nyetir mobil di videoin. Ya, direkam gitu ke depan. Nah, kemudian lewat daerah pekuburan gitu, gelap, cuma nyala lampu mobil doang. Dan ini ada videonya. Pas ke depan, taunya ada perempuan pakai baju putih ngebelakangin mobil itu. Maksudnya dari jauh tuh agak kelihatan lama-lama ngedeket tuh. Ngomong jorok langsung. Kok ngomong jorok gitu? Ya setannya malah enggak takut kan dengan omongan jorok karena emang itu yang diinginkan. Ya. Itu makanya kita pikir, ya Allah. Ngapain kok orang-orang ini kok keseleo otaknya, konslet otaknya. Beda dengan orang-orang kita, beda dengan kaum muslimin. Ngeliat kayak gitu, ngapain antum biasanya? Biasa istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ini saatnya mohon pengampunan soalnya. Bacain ayat kursi. Lagi pula itu keberadaan dia kok bisa ada di situ. Itu menunjukkan memang dari asalnya kita ini takut, makanya ada dia tuh. Coba kalau dari asalnya enggak usah mikirin enggak ada, enggak bakal ada dia, gitu kan? Iya, karena setan tuh juga nggoda orang tuh mikir-mikir. Mikir untung ruginya. Ya, ini modal sekian, ntar kalau misal saya nampakin diri enggak ada untung rugi saya, ya kan? Nanti investor pada marah gitu kan? Nah, gimana? Sekarang di sini lihat Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, naik ya bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Sebagian dari orang mendakwakan anak istri, mendakwakan kaum muslimin misalnya, itu barometernya adalah, sebagian orang memikirkan barometernya adalah benar atau tidaknya, sukses atau tidaknya dakwah itu adalah banyaknya hadirin misalnya, banyaknya yang ikut, dijawab oleh orang, diterima oleh orang, kemudian disukai oleh orang ustadz atau kalimatnya. Sebenarnya parameter dakwah keberhasilan atau tidaknya itu ukuran pertama bukan itu dulu. Qabulun nas itu diterimanya oleh manusia itu bukan ukuran pertama. Bukan ukuran pertama. Ukuran yang pertama dalam Islam tentang sukses benar atau bagusnya dakwah adalah ini, lihat bagaimana di waktu seperti ini Nabi Nuh alaihi salam masih masih berkata wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bareng dengan orang kafir. Maksudnya Nabi Nuh masih mengajak yuk kembali ke Islam, masih menasehati walau dalam keadaan yang sangat genting. Itu. Maksudnya sebentar lagi anak ini seperti mati ini. Dinasihati tetap sama Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Atau ibrah takbir lain bahwasanya kesuksesan seorang dai dalam berdakwah itu adalah istiqomahnya dia sampai kapanpun dia terus mengajak kepada orang kebaikan. Itu baru suksesnya seorang dai. Suksesnya itu belum tentu tergambar di banyaknya pengikut. Karena ada pernah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari pun dikatakan ada nabi wa ma'ahu rahat. Ada nabi dengan adanya beberapa kelompok padanya. Wa nabi lahu ithnan. Ada nabi ada dua atau tiga orang sekitar itu. Dan ada nabi walaisa ma'ahu ahad. Tidak ada siapapun sama dia. Melainkan tetaplah derajat itu nabi. Ya. Ada nabi tidak punya pengikut. Dan ketidakpunyaan pengikut itu tidak membuat status kenabiannya termarginalkan menjadi status alim biasa atau wali biasa. Enggak, tetap dia nabi. Subhanallah, tetap dia nabi. Tetap Allah tentukan dia nabi dan tetap Allah Ta'ala tentukan tempatnya di surga. Maka siapapun da'i kalau misalnya ikhlas, istiqamah, terus berdakwah sampai akhir hayatnya, mengajak kepada kebaikan, konsisten di atasnya, itu yang benar-benar sukses. Adapun sukses dengan menjaring pengikut atau menjaring mad'u, ya, itu sukses setelah kesuksesan istiqamah. Jadi seorang da'i, bahkan siapapun dari kita, itu yang paling pertama untuk diincar supaya kokoh di atas da'i diri kita sendiri. Gimana kita bisa istiqamah? Ada kalanya seseorang sudah punya mad'u banyak, kemudian dia kembali kepada masa jahiliyah. Bisa enggak? Bisa. Ada kalanya seseorang yang tadinya banyak orang yang mendapatkan hidayah melaluinya, banyak orang mengagumi dia. Ternyata dia kemudian terpleset, mungkin karena dunia atau lainnya, akhirnya kemudian dia berpaling dari ilmu agama. Bisa, bisa. Ada kalanya orang yang dulu memotivasi antum untuk kembali kepada agama Islam, kembali kepada manhaj salaf. Sekarang antum lihat dia malah kembali ke jahiliyahnya. Mungkin, mungkin. Ya. Dan itu sukses atau tidak? Itu tidak sukses walaupun orang yang kemudian dia ajak itu orang yang luar biasa hebat. Tapi dia sendiri enggak sukses, gitu kan? Sebagaimana misalnya Anda nih, enggak pengajian di sini, Rawa Bambu. Alhamdulillah udah sejak lama. Kemudian pengajian di tempat lain. Kemudian naudzubillah tiba-tiba Anda futur. Futur enggak pernah mau ngajar lagi, enggak pernah ngajak orang kepada kebaikan. Semua dari antum kemudian misalnya menjadi ulama. Sekarang Anda sukses, Anda enggak sukses. Kenapa? Kesuksesan pertama itu di istiqomahnya kita. Ya bukan di banyaknya orang yang memandang atau mengikuti kita atau following kita. Melainkan istiqomahnya kita terus apa enggak nih kita. Dan ikhwan sekalian, tarbiyah itu untuk istiqomah di kajian-kajian kitab dimanapun insyaallah. Ya, tapi yang ngaji kitab ya. Supaya antum istiqomah terus ikut. Lurus terus, ngaji terus, pahit-pahitnya ngaji terus insyaallah. Gitu. Istiqomah itu insyaallah. Jangan ngaji yang membuat antum cepat bosan. Maksudnya bosan di sini ada yang membuat antum di sini ikhwan sekalian, dakwah itu ya, jangan melihat dari sisi fisik atau dari sisi kuantitas. Karena dua itu seringkali yang membuat seseorang kemudian terkail ke masalah dunia, tidak ke masalah agama atau akhirat. Ketika antum terbaur dengan euforia pengajian yang hanya banyak dan segi kuantitas saja, suatu ketika pengajian itu sepi, antum tidak akan semangat lagi. Kenapa? Karena antum telah tersihir dengan kuantitas semata. Hanya itu. Ya. Atau misalnya pengajian yang antum hadiri karena ini ustaz favorit, ustaz idola yang antum sukai wajahnya, antum sukai suaranya. Ketika wajahnya dia kecelakaan, kemudian kebakaran mukanya, antum gak suka lagi karena masih ada yang lebih ganteng dari dia. Ya gak? Atau ketika antum suka suaranya saja karena lembut atau apa suaranya lah gitu. Ketika nanti serak suaranya ya, karena banyakan minum es mungkin ya, antum gak suka lagi. Tetapi ketika yang antum tahu yang diucapkan itu kebenaran dan bobotnya ada dan benar, maka insya Allah selama ustadz itu istiqomah, antum akan istiqomah. Gitu. Jadi jangan dari kuantitas atau sisi dunianya. Dan para nabi, mereka seringkali monoton yang diajarkan ibadah, ibadah, tauhid, tauhid. Ya. Antum lihat nabi Syuaib, nabi Nuh, nabi Hud, sampai nabi Muhammad, makin prioritas monotonnya apa? Ada kesamaan monoton. Itu apa? Monoteisme, yaitu menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu itu yang didengungkan. Selalu itu, anak ngomong kayak gini bukan mengkritik, bukan, tapi ini menunjukkan penegasan bahwasanya lihat, kesuksesan itu bukan di seberapa glamornya kita banyak ilmu yang dibincangkan, tidak. Tetapi ketika seseorang atau siapapun dai memprioritaskan tauhid dan kembali kepada sunnah, itu kesuksesan insyaallah. Itu selama dia ikhlas dalam menjabarkan ilmu tersebut. Sekarang kalau antum lihat ikhwan, misal ana mahir dalam masalah fikih dan sejarahnya. Di mana-mana ana ngomongin sejarah fikih terus. Terus itu di mana-mana, sejarah fikih, khilafiyah dan seterusnya. Dan tidak menawarkan kepada antum nafas-nafas tauhid dengan itu. Yang ada nanti kalau antum memang sangat suka dengan penjabaran fikih ana, antum akan jadi muta'assib, orang yang ta'assub, orang yang fanatik kepada fikihnya ana atau terhadap kepakaran ana dalam masalah fikih. Melainkan kalau misalnya misal ana memblending fikih tersebut tentu dengan tauhid dan tazkiyatun nufus, maka insyaallah antum akan terbimbing menuju kepada tauhid yang benar. Karena ikhwah sekalian, materi-materi agama itu banyak yang bersifatnya itu bobotnya berat dan cukup berat dan bisa mengkeraskan hati kalau tidak ditawarkan dengan tauhid dan tazkiyatun nufus. Banyak masalah-masalah nahwu yang berbelit, banyak. Masalah balaghah yang berbelit, banyak. Banyak sekali permasalahan dalam agama ini, masalah fikih, usul fikih terutama. Mu'aqqad, benar-benar berbelit dan membutuhkan konsentrasi yang dalam. Kalau tidak diimbangi dengan tauhid dan tazkiyatun nufus, maka keras hati seseorang itu. Keras hatinya walaupun dia berilmu. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang berilmu tapi sombong. Kenapa? Karena tidak mengoreksi hati dan dirinya dengan tauhid dan tazkiyatun nufus. Dan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah semoga dihindari dari hal-hal semacam itu. Dan semoga kita diampuni oleh Allah dari perbuatan-perbuatan masa lampau kita yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu, ikhwan sekalian. Ya, jadi istiqomah dalam berdakwah, dalam beramal, disitulah kesuksesan. Makanya yang kita minta itu kesuksesan apa? Kita enggak diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah meminta kesuksesan harta, atau banyaknya istri, atau banyaknya anak, atau banyaknya harta, atau banyaknya tinggi pangkat. Tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kita jalan yang lurus. Lurusnya jalan itulah kesuksesan. Dan lurusnya di sini berarti konsisten, konstan, terus menerus dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru hidayah, itu baru istiqomah. Dan itu yang kita cari. Adapun dunia, harta, kenikmatan duniawi, itu semua tidak ada kadar sepadannya dengan kenikmatan beristiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika antum berusaha, syaitan dan para musuh Islam menghancurkan antum, ya, kemudian antum tetap tegar di atas istiqomah, di atas jalan Allah, di situ antum akan merasakan romantika kedekatan antum kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukankah di kehidupan antum seluruhnya pasti ada yang namanya ujian, cobaan, baik dari masyarakat, baik dari tetangga, bahkan keluarga, bahkan orang yang ada serumah seatap dengan antum, bahkan orang yang memelihara dan mendidik antum sejak kecil, itu yang mengusir antum misalnya. Tetapi ketika antum bergantung kepada Allah, di situ antum mengenal romantika kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang ternyata sedekat-dekatnya kita kepada siapapun yang sayang kepada kita, lebih indah dekatnya kita kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Ya, seseorang tidak akan bisa istiqomah di atas kebenaran kecuali kalau dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dialah wali Allah, dialah pecinta Allah dan Allah mencintainya, dan dialah yang menolong agama Allah dan Allah yang menolongnya. Siapa lagi yang menolong? Ya. Maka begitu ikhwan sekalian, para anbiya mereka mustaqim, mereka istiqomah di jalan Allah, dan mereka selalu istiqomah di atas dakwah menuju tauhid dan menuju sunnah yang benar, jalan yang benar. Tidak ada teriwayatkan ada nabi kemudian berhenti dan berputus asa. Pun kalaupun ada di antara Nabi Yunus alaihissalam yang marah dengan kaumnya, itu pun Allah tegur dan kemudian Allah kembalikan kepada yang terbaik buat buat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi tidak ada nabi itu putus asa dakwahnya, enggak ada. Lihat Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun dikurang 50, 950 tahun dalam waktu yang sebegitu panjang berdakwah kepada kaumnya dan ditolak, dakwah ditolak, dan semua uslub dan semua metode dakwah, dan di setiap waktu pagi, siang, sore, malam beliau menggulirkan dakwah kepada kaumnya, tapi ditolak, mayoritas oleh kaumnya ditolak. Nanti akan kita ceritakan insyaallah taala. Tapi kemudian apakah Nabi Nuh kemudian selesai? Ya, udahlah, enggak ada yang mau ikut saya. Enggak. Melainkan kalau seseorang berdakwah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, berapapun mad'u yang kemudian dia ada Allah taala berikan kepada dia, ya ikut dia, maka tetap istiqomah, tetap ngajar. Dan sekarang bumi Allah tetaplah luas. Kalau misalnya di sini disumbat, masih ada tempat lain terbuka, Allah taala bukakan. Wallahi ya ikhwah, kalau antum tahu cerita yang di sini nih, Rawa Bambu, sebelum di sini kita sudah berpindah selama 3 kali perpindahan dari di suatu kampus di Depok, tidak boleh di sana. Akhirnya pindah. Kemudian ke Margonda. Udah tidak relevan di sana, pindah. Kemudian ke Kelapa II, dipindah. Kemudian kemarin alhamdulillah. Sampai dari 2014 sampai sekarang alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Maka ikhwah sekalian, ketika ada bumi yang disumbat, satu buk'ah atau bagian bumi disumbat, ada bagian lain yang jauh lebih baik Allah taala sediakan buat kita semua insyaallah taala. Iya, maka enggak boleh berputus asa kemudian menggantungkan bahwasanya dakwah itu hanya di tempat tersebut. Tidak. Dakwah itu di semua tempat Allah taala sediakan insyaallah. Insyaallah taala. Ya begitu ikhwah. Baik, di sini kemudian dikatakan oleh Nabi Nuh, anaknya menjawab, lihat anaknya masih berusaha menunjukkan kekufurannya. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Lihat di sini tidak sama sekali bertawakal kepada Allah, tetapi bertawakal kepada makhluk yang oleh nalar dia dianggap bisa melindungi. Gunung sebesar-besar makhluk di bumi tetap aja bilang gunung yang akan memeliharaku dari air bah. Gunung lemah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya ya kamu lihat tuh gunung ya yang sebesar, setinggi, semegah, sehebat itu ya, sekokoh dan sebesar itu, kami turunkan Al-Qur'an padanya, ya, itu akan apa dia? Hah? Hancur berkeping-keping dan kemudian tunduk dan menyerah. Dan tapi ternyata Al-Qur'an turun kepada manusia, disebarkan di tengah kalangan manusia, tapi banyak manusia yang sombong ya. Enggak. Tapi lihat dia ke gunung. Kemudian kata Nuh alaihi salam bapaknya, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Ya. Ikhwan sekalian, sebelum nanti kita sebelum terlambat, maka hendaknya kalimat ini, la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang melindungi hari ini. Ini hari ini masih hari dunia waktu itu. Masih hari dunia yang mana azabnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab akhirat. Lalu pikirkan bagaimana nanti akhirat nanti. Ya. Tidak ada yang melindungi pada hari nanti selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki dan izinkan. Dan di hari yawma la dhilla illa dhillu. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara orang-orang nanti ada yang keringatnya sampai seberapa banyak, sampai ada yang tenggelam. Dan di neraka nanti ada yang api nerakanya sampai semata kaki, ada yang sepaha, ada yang seperut, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam, ditenggelamkan oleh di dalam api neraka. Dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya coba ingat-ingat hadis sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang ya Allah Ta'ala akan berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang qalbunya itu tergantung di masjid-masjid, yaitu dia benar-benar memelihara atau berusaha memelihara salat berjemaahnya semampu dia benar-benar ya. Dan ketika dia setelah sholat, dia merindukan sholat berikutnya. Nah ini subhanallah. Coba yang seperti itu tuh. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya. Kalau misalnya kemudian qalbuhu mu'allakun bil masajid karena banyak kajian di sana, tapi dia juga enggak memelihara sholat jemaahnya, maka ini bukan termasuk orang yang qalbunya mu'allakun bil masajid, tergantung di masjid. Maksudnya apa di sini? Ada ikhwan yang hobi sekali ngaji, suka ilmu, suka ikut majelis pengajian, tapi giliran sholat berjamaah enggak dijaga. Ini enggak termasuk orang yang hatinya bertengger atau hatinya tergantung di masjid-masjid. Melainkan yang dimaksudkan di sini yang paling asal adalah yang dia di setiap sholat berjamaahnya ada di masjid. Diusahakan di masjid bersama kaum muslimin. Dan kemudian kalau misalnya dia selesai sholat ya, fardu, dia merindukan sholat fardu berikutnya. Ya seperti itu ikhwan sekalian. Coba tanamkan perasaan itu yang mungkin belum tertanam di benak-benak kita. Ya, belum tertanam mungkin. Coba setiap ba'da sholat zuhur misalnya rindukan sholat berikutnya. Makanya kalau bisa jangan sholat di tempat ahlul bidah. Sholat di masjid-masjid ahlus sunnah. Karena masjid-masjid ahlul bidah itu, karena sering dipakai buat kebidahan, mungkin ruh dan spiritnya itu enggak sama dengan masjid-masjid yang ahlus sunnah. Rata-rata masjid ahlul bidah banyak sekali. Panas. Padahal pakai AC. Tapi bau rokok. Ya kan? Kemudian masjid-masjid ahlus sunnah rata-rata apa? Enak. Walaupun enggak pakai AC. Adem gitu. Alhamdulillah. Ya. Itulah beda di situ. Jadi tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang itu menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang tenggelamkan. Ikhwan sekalian, antum kok punya anak? Antum didik dari kecil. Ya. Antum sama istri antum terutama yang didik dari kecil. Ya. Nanti gede-gede kemudian enggak jadi orang beriman, gimana rasanya? Hah? Kelas gede jadi orang kufur, atau gede jadi orang yang menyeret bapak atau ibunya ke neraka, gimana rasanya? Hah? Ini kadang enggak disadarin sama orang yang sudah punya anak, sudah menikah. Sadarnya cuma yang penting nikah, saya hidup, yang penting saya baik, ekonomi ada, ntar kau mati ada warisan. Na'udzubillah. Bodoh ini orang tua seperti ini nih. Hanya pikirannya di dunia saja. Enggak mikirin nanti akhirat nih anak mau dijadiin apa nih. Anak imma anak ini nanti akan menjadi modal buat kita semakin melenggang ke surga, imma nanti anak ini yang membuat kita nanti nambah sengsara. Na'udzubillah. Maunya gimana? Maunya udah yang penting saya so-so aja, 50-50. Yang penting anak ini enggak bandel. Biarin. Enggak apa-apa dia enggak tahu tentang agama, yang penting enggak bandel. Enggak tahu agama, yang penting enggak bandel. Prinsip apa itu kayak gitu tuh? Ya, prinsip apa? Ya, enggak apa-apa enggak tahu agama, yang penting enggak bandel. Mas, yang penting sholat. Iya, yang penting sholat. Udah cukup kayak gitu, yang penting sholat. Dah, selesai. Ntar dia riba, zina, korupsi, gitu kan. Jadi enggak bisa udkhulu fis silmi kafah. Sekarang zaman modern gitu kan. Ilmu glamor mengejar kita kemana-mana. Kalau misalnya kemudian ilmu sudah ngejar kita, di internet udah banyak, kajian banyak, tinggal dengerin, tapi masih enggak mau ke sana, berarti memang masya Allah ini bebal, keras, sumum bukmun umyun ini, jangan-jangan ini. Mereka anak-anak inilah nanti ini, gimana modal kita di akhirat? Kalau misalnya nanti anaknya saleh, waladun saleh yad'u lahu, yaitu anak saleh yang mendoakan orang tuanya, walhamdulillah kalau yang gitu kan. Nah kalau misalnya ini orang tuanya masih berpikir main-main aja, dunia terus, ya oke lah kalau misalnya senggang, waktu senggang main-main biasa. Tapi kalau misalnya gak memikirkan tentang anaknya, ya. Ya. Itu gimana nanti? Jangan sampai ini kita udah soleh, bener, bagus, tapi kemudian nanti gak bisa mempertanggungjawabkan gimana anak kita. Ya, ikhwan udah jenggotan, cingkrangan, gak datang pengajian, semangat, dan seterusnya. Anaknya enggak pernah didakwahin. Kenapa enggak didakwahin? Udah susah anak saya. Udah susah gimana? Nabi Nuh alaihissalam bilang kepada anaknya, itu dalam kondisi hampir mati itu anak. Ya. Dalam kondisi hampir mati, masih didakwahi oleh Nabi Nuh. Itu baru benar tuh. Itu baru semangat dakwah itu. Jangan sampai kita cingkrangan-cingkrangan sendiri, jenggotan-jenggotan sendiri, kemudian anak itu kecebur ke neraka, udahlah saya udah putus asa, biar aja dia kecebur neraka. Ya kan? Ntar di akhirat tuh nggak ada yang kayak gitu. Udah biarin aja deh kecebur neraka. Pasti ada hati terenyuh. Ini anak saya. Yang dulu waktu kecil kita ketawa bareng. Yang dulu waktu kecil kita gendong dia. Yang waktu dia kecil kita gemblok dia. Sekarang dia neraka tempatnya. Saya mau surga sendiri. Ada nggak orang tua yang sesadis itu di sana? Ada nggak di antara antum yang sesadis itu? Kalau misalnya ini bukan antum yang udah ngaji. Di khutbah Jumat kalau anak tanya. Ada nggak di antara antum pengen anaknya ke neraka sekarang? Pasti nggak ada yang mau. Antum deskripsikan neraka dengan hadis Nabi dan kalimat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tanya kepada orang-orang, siapa di antara kalian, bapak-bapak sekalian hadirin Jumat, yang semoga Allah rahmati, yang mau anaknya itu ke neraka aja? Siapa? Dan kemudian kita tanya ke anak-anak yang masih muda-muda, siapa di antara kalian yang mau bapak ibunya terseret ke neraka? Gak ada. Itu di dunia. Gimana kalau kita nanti ngeliat di akhirat, ngeliat bapak ibu kita atau naudzubillah ngeliat anak-anak kita diseret ke neraka, sementara okelah kita selamat, alhamdulillah, tapi ngeliat anak sendiri, jangan sendiri, ngeliat istri sendiri, kemudian tega nggak antum? Nggak tega. Sebelum ketidakteganya itu terjadi di akhirat, tidak tegalah di dunia ini. Kita ngeliat istri kita hancur misalnya, nasihati. Kalau didiemin terus, gak pernah dinasihati, makin hancur dia. Nanti kita gimana tanggung jawabnya di akhirat? Dan juga sebaliknya. Ya. Dan juga sebaliknya. Tapi tanggung jawab suami itu lebih besar tentunya. Nanti gimana para nabi mereka mendakwahi istri, anak. Tapi di antara mereka ada yang kemudian istri atau anaknya tidak mengikuti mereka. Fana'udzubillah. Ya kan? Tapi ini ada ibroh besar dan hikmah yang besar buat kita, ikhwan sekalian. Kita harus selamatkan diri kita dan juga usahakan dakwah kepada istri, kepada anak. Kalaupun mereka tidak mau, ya udahlah. Maksudnya tetap didakwahi sampai akhir hayat kita. Kalaupun tidak mau, nanti urusan dia dengan akhiratnya, urusan anak dengan akhiratnya. Yang penting ikuti dakwah para nabi, istiqomah terus dakwah. Ya. Abi Ana pun kalau misalnya anak ke rumah pun, walaupun sudah sebesar ini, menjelang azan masih ingetin. Azan, bentar lagi azan, asar, bentar lagi asar. Diingetin kayak gitu, enggak sungkan. Kita kalau masih tidur walaupun udah segede gini, masih diteriakin. Dari bawah, diteriakin, bangun, disebut nama kita, bangun. Mau subuh atau mau azan apa gitu, disuruh bangun. Enggak, tetap walaupun mungkin anaknya sudah ngajar banyak orang, ratusan orang. Tetap diperintahkan sholat. Tetap dibangunin, tetap diteriakin kalau di rumah. Nah sekarang, ikhwan sekalian, di antara istri atau anak, atau mungkin suaminya bahkan, dibangunin buat sholat, gak mau, atau males. Ini muka akhiratnya gimana dia nih, gitu kan? Ya, gitu. Ke akhiratnya gimana? Sampai walaupun antum jadi ustadz, syekh kabir sekalipun, orang tua antum pun berhak untuk membangunkan antum. Gitu, berhak. Atau istri antum berhak membangunkan antum. Dan itu nasihat dari dia dan rasa cinta aja. Jadi kadang-kadang nih suami ngira atau laki-laki ngira istri yang bangunin dia, bangunin malam qiyamul lail, itu sebagai bentuk kebencian atau ketidakmengertian letihnya antum. Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah itu dalam perjalanan panjang meletihkan itu sampai beberapa muridnya bilang, pas kita sampai di kamar hotel atau semisal hotel gitu kan. Zaman dulu itu. Itu kita udah letih, udah tidur malam, baru tidur mungkin jam 1 atau jam berapa. Udah letih, tapi Anda lihat pas Anda terbangun pada jam 3, Anda melihat Syekh Utsaimin lagi sholat malam. Itu apa maksudnya? Dalam keadaan letih apapun tuh Syekh Utsaimin tetap sholat malam dan melazimkan dirinya untuk itu. Ya. Begitu ya khuas sekalian. Baik, lanjut Syekh Khalid. Dilanjutkan, seluruh orang kafir. Seluruh orang kafir ketika itu terkena banjir. Ini jelas dari surat surat Nuh. Wa qala Nuh, berkata Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi ya Rabb, ya Rabbku, la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayara. Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ini di zaman beliau alaihissalam. Di zaman sekarang ada. Ini bukan berarti antum jangan katakan, oh Nabi Nuh ini doanya enggak dikabulkan. Dikabulkan. Ya, zahirnya dikabulkan, tapi di zaman beliau. Adapun di zaman sekarang ada orang kafir banyak sekali. Ya, banyak sekali orang kafir zaman sekarang. Jadi maksudnya jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu dia tinggal di atas bumi. Habiskan mereka, hancurkan mereka semua ya Allah. Lihat Nabi Nuh alaihissalam mendoakan keburukan buat kaumnya kapan? Setelah ratusan tahun berdakwah. Setelah ratusan tahun berdakwah. Ya. Baru mendoakan keburukan. Kalau orang sekarang baru segelintir hari berdakwah udah ngedoain keburukan buat orang yang dia dakwahi. Lihat tuh. Beda banget antara ketidaksabaran zaman sekarang dengan kesabaran masa lampau di zaman Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ikhwan sekarang, kalau misalnya kita melihat ada orang yang mungkin dalam artian di, orang ini memang bukan mubtadi' yang menyuarakan kebid'ahannya melawan sunnah, melainkan orang-orang yang memang belum faham, jangan didoakan keburukan, doakan hidayah. Ya, kalaupun doakan keburukan karena udah enggak tahan lagi dengan keburukan mereka, doakan orang-orang jahil ini dengan bilang, ya Allah berikanlah balasan setimpal kita. Udah gitu aja. Cukup ya, karena Allah yang lebih tahu. Ya, dan lebih hakim, lebih berhikmah dalam perbuatannya dibandingkan kita. Jadi ini baru didoakan keburukan oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah ratusan tahun berdakwah. Maka jangan sampai kita baru setahun mendakwai seseorang atau sekelompok kemudian kita doakan keburukan. Kadang-kadang kita mendoakan keburukan kepada seorang yang atau masyarakat atau kalangan yang kita dakwahi karena kita tidak langsung melihat mereka atau tidak berbaur dengan mereka. Kadang-kadang gitu. Begini ikhwan. Terutama yang dakwahnya di media sosial saja. Itu kadang cepat terpantik emosi, kemudian doain orang yang kita dakwahi. Karena kita mungkin enggak tahu paham benar-benar konteks orang atau kejahilan dia seberapa kadarnya. Ya. Misal antum berdakwah di masyarakat sekitar antum. Antum lihat mereka jahil, banyak ada yang pakai jimat, ada yang pakai ini dan seterusnya. Kalau antum merasuk ke tengah-tengah mereka, memperkenalkan diri dan antum berusaha mengenal mereka dan memaklumi mereka, antum akan hadir di hati antum itu perasaan uzur untuk mereka. Beneran? Tapi kalau antum ada sekat antara antum dengan mereka, selalu tindakan preventif kalau misalnya bertemu mereka, tapi selalu lidah antum tuh kasar sama mereka, itu enggak bakal antum menemukan adanya pintu uzur buat mereka. Faham enggak di sini, Pak? Maksudnya kalau antum berbaur dengan masyarakat, antum akan memahami kondisi mereka dan antum akan semakin sayang pada mereka. Iya. Beda kalau misalnya antum dakwah tapi antum enggak mau mengenal masyarakat. Antum tidak mau memberi uzur pada mereka karena antum enggak tahu. Gitu. Makanya dakwah itu justru rata-rata orang-orang muslimin melihat dakwah itu di teladannya seseorang. Bukan sebatas di podium atau di ceramah seperti ini. Seringkali ceramah seperti ini masuk keluar, contoh khutbah Jumat. Semua orang hadir khutbah Jumat, apa kemudian faedah yang diambil? Selesai. Malah pengen cepat-cepat pulang. Iya. Udah dehem-dehem kalau kelamaan khutbahnya. Ya kan? Lalu imamnya lama, apa salatnya lama. Udah batuk-batuk semua. Tadi dehem-dehem sekarang batuk-batuk. Lama-lama muntah semua mungkin lama-lama. Tapi lihat hasilnya. Belum lagi kebanyakan khutbah-khutbah itu dari dai-dai yang amatiran. Karena memang kan serempak satu masjid berapa ribu, satu Jakarta berapa ribu masjid. Berarti berapa ribu ustadz itu dalam satu Jakarta. Pasti banyak yang karbitan, banyak yang baca Qur'annya melengsang-melengsong, dan banyak yang siluman ustaz dan seterusnya. Ya kan? Makanya hasilnya banyak yang keluar masuk, masuk keluar masuk, enggak. Itu. Tapi kalau coba kalau misalnya kita rangkul, dan ana tanya kepada antum ikhwan sekalian yang mungkin udah lama kenal sunnah, lama ngaji, adakah orang-orang sekitar antum yang nanya ke antum tentang misalnya kapan hilal? Kapan hilal maksudnya pas jelang bulan Ramadan? Kira-kira kapan nih hilal nih? Atau nih Syawal jatuhnya tanggal berapa nih? Antum jawab tanggal 1 Syawal. Iya, maksudnya hari apa Syawal? Maksudnya adakah tetangga antum yang menanyakan ke antum perihal agama? Kalau belum, belum ada yang nanya ke perihal agama ke dari tetangga antum, masyarakat antum belum nanya perihal agama ke antum, berarti antum belum punya medan dakwah. Maksudnya walaupun antum berusaha berpenampilan bagus, cingkrang, pecian, baju Pakistan, ya, kemudian cingkrangan, enggak pakai sendal. Ya, walaupun antum mencerminkan pakaian itu pakaian Islami, tapi selama tetangga antum enggak pernah ada yang nanyain tentang agama, tentang jadwal ini kepada antum. Maksudnya jadwal bukan jadwal kajian, tapi jadwal apa namanya, puasa, hari puasa kepada antum atau semisalnya, berarti belum, berarti perjalanan dakwah masih panjang. Iya, berarti belum ada yang menganggap antum itu sebagai orang yang patut ditanya tentang agama. Berarti belum berdakwah antum itu, belum berdakwah, baik di lingkungan atau di pabrik atau di kantor. Ya, maka coba ikhwan, kita tanamkan dakwah-dakwah ini kepada masyarakat. Suruh mereka sholat misalnya, atau kalau memang masih grogi belum bisa, minimal pakaian, ya, menuju sholat. Contohkan ke mereka, ketika ada azan antum jalan itu, arsir jalan itu, ya, bukan dengan pawai tapi biasa aja jalan. Orang lihat antum mau sholat, orang lihat antum mau sholat aja, bisa aja itu menjadi inspirasi buat akal mereka. Oh, udah waktu sholat nih, dia sholat, kok saya enggak ya? Ah, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Minta sama Allah supaya Allah Ta'ala menghadirkan pikiran-pikiran itu pada mereka. Perlahan mereka akan sholat nanti, insya Allah lama-lama. Apalagi kalau antum ajak, bang, sholat bang. Alhamdulillah. Iya. Berkali-kali jemaah sekalian, teman-teman, ada naik Grab car atau semisalnya, ana ajak orang sholat. Pak, al-masjid itu, sholat dulu yuk. Sholat akhirnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gitu ya kawan sekalian. Semua yang tersisa di bumi, yaitu yang tidak naik perahu Nabi Nuh, itu semua yang tenggelam. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa'anjainahu ma'ahu fil fulkil mash'un. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Thumma aghraqna ba'dal baqin. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat orang-orang kufar, kapan mereka akan diazab, Allah alam. Tapi yang penting azab Allah itu pasti ada, ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya. Tapi lanjut Sheikh Khalid. Hanya anak keturunan Nabi Nuh yang berlanjut. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal. Bersama itu pula ada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal. Hanya saja Allah menakdirkan yang harus mempunyai keturunan adalah Nabi Nuh dan anaknya saja. Dalam riwayat lainnya, yang manusia yang selamat selain Nabi Nuh adalah dan anaknya meninggal karena wabah sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Jadilah Nabi Nuh adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam. Lanjut. Ibnu Katsir. Artinya aja yang apa? Allah tidak menjadikan seorang pun bersama yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nuh alaihissalam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang diistirahatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Ham, Ham dan Yafir. Terus? Dan Al-Nawawi menjelaskan orang pertama yang turun kapal adalah Nuh alaihissalam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit, sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh alaihissalam dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Jazakallah khairah, Syekh Khalid. Tapi ikhwan, kita mempelajari dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Pertama, dakwah Nabi Nuh adalah dakwah semua rasul. Ya. Yaitu dakwah menuju ke ibadatillah. Menuju ke tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim." Dan kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke kaumnya. Dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidaklah kalian memiliki sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Saya takut tertimpalah kalian nanti di hari nanti azab di hari yang sangat agung. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah membahas dan kami telah mengutus di setiap umat, ya, adapun sekarang umat dakwah, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, itu orang sekarang semua itu termasuk umat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu telah diutus rasul, seorang rasul. Dan apa sih kontennya? Konten pembahasan Rasul yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan, jauhilah taghut. Ya. Ikhwan sekalian, inilah manhajnya para rasul. Kalau betul kita pengen mengikuti manhaj mereka, maka dakwahilah tauhid lebih dibandingkan yang lainnya. Wallahi bukan berarti mengeremehkan masalah fikih, bukan. Salat pun butuh fikih. Wudu butuh fikih, zakat butuh fikih, puasa butuh fikih, haji, dagang, nikah semua butuh fikih. Tetapi fikih semua itu bisa hancur kalau misalnya tauhidnya hancur rusak. Karena yang ditanya di akhirat atau ditanya sebelum akhirat, ditanya di kubur nanti, tauhid, man rabbuk. Itu yang pertama. Dan tidak mungkin kalau man rabbuk bisa tidak bisa menjawab man rabbuk, bagaimana bisa menjawab siapa nabi kamu? Tauhid dulu yang ini. Kalau tauhidnya bisa menjawab, insya Allah. Tapi kalau tauhidnya nggak bisa menjawab, hancur nanti, ya kan? Kemudian ikhwan sekalian, tadi tarbiyah pertama adalah tauhid prioritas. Kalau kita dai, maka dakwahi itu lebih. Dan kalau kita pencemburu, cemburuilah dalam masalah tauhid lebih daripada hal lainnya. Apa siapapun. Kita melihat banyak orang, mereka lebih bergantung kepada makhluk dibandingkan kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Maka di situ lebih kita merasa kesian orang-orang ini. Ketika kita melihat istri kita, ya misalnya, tauhidnya kurang, dari sisi itulah kecemburuan kita lebih dibandingkan kecemburuan lainnya. Dari sisi itu. Atau istri melihat suaminya keberagamaan dan juga tauhidnya kurang, tawakalnya kepada Allah kurang, ya. Dagang ketoprak misalnya, kemudian ngeluh terus, aduh pelanggan ini. Di situ istri kecemburuannya harus hadir, kecemburuan tentang tauhid. Nasihati suaminya, mas, tawakal pada Allah, serahkan pada Allah soal rezeki, itu tauhid, ya. Dan rata-rata kecemburuan suami istri itu nggak ada tauhid-tauhidnya. Ya, tauhidnya ada tauhid supaya suaminya satu doang, istrinya nggak. Tauhid di sini tauhid lillahi taala. Tauhid lillahi taala. Ya, juga suami harus cemburu sama istrinya dalam masalah tauhid, karena perempuan itu seringkali ya perasaannya itu dimainkan oleh syaitan, pikiran macam-macam yang enggak tahu juntrungannya. Bilang, serahkan perkara kepada Allah. Kita semua milik Allah dan kita memiliki Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla, sesembahan yang berhak disembah satu-satunya. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, yang kedua dari pelajaran yang penting adalah uslub dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Uslub atau metodologi dakwah Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu beliau menggunakan uslub yang beragam. Ya. Beragam tapi dalam satu langkah dakwah atau dalam satu kehidupan dakwah beliau. Yang pertama at-talattuf fi mukhatabatil qaum. At-talattuf fi mukhatabatil qaum artinya adalah bersikap lembut dalam mendakwahi kaumnya, dalam berbincang dengan kaumnya bersikap lembut. Lembut di sini bukan lemah, tapi lembut, yaitu diusahakan semampunya bahasanya itu tidak langsung serta-merta membuat mereka berlari. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami telah mengutus Nuh ke kaumnya, maka Nuh berkata, ya qaumi, ini contohnya. Apa katanya? Wahai kaumku. Perkataan wahai kaumku di sini memberikan tambahan perasaan dengan kalimat ini bahwasanya saya pun adalah bagian dari kalian. Ini bentuk talatuf, ikhwan. Yang sekarang sebagian dari ikhwan itu terpisah dari sikap talatuf ini. Ya. Ya qaumi, wahai kaumku, yaitu saya pun bagian dari antum. Sekarang itu banyak dari kita atau sebagian dari kita, ketika kita ingin menyeru orang atau masyarakat, kita memberikan gambaran diferensial antara diri kita dengan mereka. Ana ahlus sunnah, antum mubtadi'. Ah, enggak ngomong gitu, cuman dari sikapnya, oh udah, anda enggak boleh duduk sama antum, antum mubtadi'. Padahal dia orang awam. Bid'ahnya mungkin cuman beduknya doang bid'ahnya atau zikir sebelum sholat gitu. Dan juga kita menampakkan perbedaan di sini. Saya udah beda sama antum, enggak bakal bersatu. Enggak, dakwah Nabi enggak kayak gitu ya. Ya qaumi. Padahal orang-orang ini yang dihadapi musyrikin, bukan? Musyrikin nyembah patung, bukan nyembah patung. Sementara mad'u kita, masyarakat kita, apakah mereka nyembah patung gitu? Enggak. Enggak. Berarti harusnya kita lebih lembut lagi kepada kalangan kita dibandingkan Nabi Nuh kepada kaumnya. Iya. Dengan menggunakan uslub yang seperti ada musyarakah antara saya dengan antum. Ya. Seperti ada persamaan, ini bukan berarti kita bersatu di atas akidah yang sesat, bukan itu maksudnya. Tetapi gimana caranya supaya mereka itu merasakan bahwasanya yang ngomong sama mereka itu adalah orang yang juga sama mereka. Maksudnya baik dari segi kalam atau dari segi pakaian atau dari segi bahasa. Sekarang gini ikhwan, antum orang Madura misal. Ana dari Kalimantan atau dari Padang. Ana bicara pakai bahasa Padang. Ah, orang Madura bilang apa? Orang mana ini? Ngapain ngomong sama kita? Orang asing ini, enggak usah dengar. Gitu kan? Gitu. Coba diusahakan ada kesamaan. Kesamaan yang bersifat wajar, normal, bukan kesamaan di sini untuk mudahanah atau untuk bersikap lembek dalam beragama, bukan itu maksudnya. Tetapi kesamaan di sini gimana caranya supaya hati mereka itu terpaut dengan adanya common sense dengan kita, kemudian kita salurkan kebaikan kepada mereka tanpa mereka harus curiga terus sama kita. Iya. Dari segi pakaian atau dari segi mata juga. Pandangan mata tuh jangan pandangan itu lah mata tersirat. Ini ahlul bid'ah ini. Ya. Iya, dolal, sesat ini orang. Ini harus ada cara tersendiri buat hancurin dia. Ah, ini kalau kayak gini bukan dakwah. Bukan dakwah ini. Gitu kan? Kemudian dalam ayat lain Asy-Syu'ara ayat 106, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun?" Ketika qala lahum akhuhum, saudara mereka yaitu Nuh berkata, "Kalian enggak takut?" Lihat, Allah Ta'ala menggambarkan, mentakbirkan, mengatakan dengan kalimat akhuhum. Akhuhum, saudaranya mereka. Ya. Saudara dari segi ras. Lihat tuh. Lihat ikhwan. Antum anggap mad'u, antum orang yang mungkin depan rumah antum dia mungkin ya Allah jahil, tetapi saudara dia. Jadikan dia seperti saudara. Kasih dia hadiah, kasih dia kue. Nolak enggak dia? Enggak nolak. Insyaallah. Ya. Kecuali kalau kuenya pantang, kue apa, kue durian misalnya, dia enggak bisa makan durian misalnya. Cari sesuatu yang dia atau semua orang itu enggak mungkin nolak. Apa gitu? Uang 5 juta misalnya. Enggak, kalau itu jangan. Biasanya kalau orang dikasih uang, orang enggak ini. Seolah-olah miskin saya gitu, enggak. Jangan-jangan kasih uang, kasih materi, kasih buku yang kecil aja. Ana sarankan, kalau orang yang jarang baca buku, kasih buku gede, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ngapain dijual sama dia daripada ini? Kasih buku yang kecil-kecil, kutip kecil. Kasih ini, kutip kecil ini. Ya. Gitu. Sayang Masya Allah orang sekarang itu banyak mikir ekonomis. Ya. Untuk dakwah mikir ekonomis, enggak totalitas. Ekonomis, waduh berapa? 10 ribu, aduh uangnya, mana cuma punya 200 ribu, 10 ribu, syuf, yang bisa menjadi pengantar hidayah, insya Allah. Orang tuh banyak ngeremehin soal buku, soal pemberian dan seterusnya. Ya, sementara kita harus tahu hisab itu di sisi Allah. Kita mungkin nggak ngeliat sekarang dia dapat hidayah melalui buku ini, tapi kalau kita minta tolong sama Allah, ya Allah berikanlah hidayah. Gimana pun caranya, bisa aja mungkin bukan dia tapi anaknya. Siapa tahu ikhwan, anaknya ngubuk-ngubuk pas imam bapak meninggal, anaknya buka-buka, oh udah buku ini baca dapat hidayah jadi ulama, mungkin. Iya, kenapa enggak percaya sama Allah gitu kan. Iya. Sayangnya orang sekarang tuh banyak perhitungan soal membantu, soal dakwah, soal ini, perhitungan. Seolah-olah dakwah ini market, seolah-olah dakwah ini pasar. Yang untung dan ruginya harus cepat kembali. Na'udzubillah. Ini gimana? Gak bisa kayak gitu kita pikir ya. Gak bisa kayak gitu. Barangkali kita berdakwah, lisan kita berkata gak membekas sekarang, tapi mungkin 5 tahun lagi membekas di hati itu orang. Benar kata dia tuh waktu itu. Bisa jadi. Lihat Umi Ana dulu punya kitab Kifayatul Akhyar. Itu nama anak-anak Kafiyatul Akhyar itu. Dulu tahun sekitar 2000 sekian, Ana menemukan di gudang kitab Kifayatul Akhyar, kitabnya ibu Ana yang jadul, tahun 70-an belajar Kifayatul Akhyar. Tahun 70-an kita belum lahir, banyak dari kita belum lahir 70-an. Kitab Kifayatul Akhyar dikaji di Tebet Syafi'iyah. Ibu Ana Betawi yang belajar di sana. Tuh dari Kalibata ke Tebet berapa lama tuh? Sekarang kita naik Grab, naik motor, punya mobil. Wah, kajian di Fadl, kajian sini, Roa Bambu. Wah, banyak alasan. Coba kalau gak ada motor, gak ada apa tuh. Lebih susah lagi. Dulu ngaji di Syafi'iyah Tebet itu. Syafi'iyah tahu kan yang Tebet itu. Ya kan? Kifayatul Akhyar ngaji. Dulu kajian orang awam itu kayak Kifayatul Akhyar. Sekarang, Masya Allah. Ada kertas gini, wah berat nih, ada bahasa Arabnya nih, waduh, udah ada terjemahannya bro. Masih berat apanya? Itu yang memberatkan itu nafsu dan syaitan aja. Dulu ngajinya itu, cuman bahas taharah atau sholat. Masih ada tulisan kerdil-kerdil, tulisan ibu Ana waktu masih remaja itu, kerdil-kerdil. Kecil-kecil tulisan ngartiin gitu. Pakai pensil, dulu pulpen benda yang mahal dulu, pakai pensil. Kertasnya kuning, bukunya dulu lewat bukunya tuh. Anda temuin di situ Anda dapat hidayah, Masya Allah. Di situ Anda dapat hidayah, semangat ke ilmu lagi yang sebelumnya sempat mati. Di situ tuh Anda buka, Anda cium baunya, ini bau 70-an bener nih, original ini. Beneran, mulai dari situ Anda mulai memperdalam mazhab Syafi'i. Mulai dari situ. Bukan mazhab Syafi'i aja, semua funud ilmu langsung Anda kebut ketertinggalan Anda. Dari situ tuh, padahal itu jaraknya berapa tahun? Udah belasan, 20 tahun lebih buku itu tersimpan. Tapi karena melihat ibu Ana dulu, ibu Ana gak nonton sekarang, masih di rumah, lagi masak mungkin. Ya, masih masak nasi atau apa gitu kan. Ya. Itu nulis kecil-kecil. Tulisan-tulisan itu yang menunjukkan kesungguhan ibu Ana dulu. Dan juga antum bisa kayak gitu. Anak antum sekarang mungkin malas belajar, atau mungkin istri antum belajar naudzubillah susah banget, atau suami antum misalnya didawain susah banget. Coba coba itu kertas ini, makanya anda selalu ngasih kertas ini dari dulu, bahkan buku dulu, dulu bukan kertas, buku dikasih. Yang teman-teman yang udah lama nih, yang udah ngerasain dulu ya. Tapi bukan dari duit-duit anda ya, dari duit muhsinin ya. Jangan kira dari duit anda ya. Anda enggak sekaya antum pikirkan. Ya. Itu kenapa kita kasih? Supaya nulis. Ini simpen, ini kayak gini. Simpen kertas-kertas ini gitu loh. Simpen di rumah, koleksi yang banyak. Ya. Jangan sampai rumah dirobek enggak tahu apa, enggak. Tulis, banyak tulisan. Nanti anak antum pas sudah tua, anak antum pas sudah tua atau antum yang sudah tua ya, dan antum mulai mentua juga, itu ngelihat ini kesungguhan orang tua saya, akhirnya kemudian sadar. Bisa itu, insyaallah. Ya. Jadi kesungguhan kita itu insyaallah akan ada nanti hasilnya. Mungkin cucu antum, antum udah wafat, buku masih terwariskan, kertas-kertas. File gede gini isinya kertas-kertas kopian doang. Buh, ini ternyata buyut saya ini dulu, masya Allah. Walaupun buyut saya seorang akhwat, tapi wah, masya Allah tulisannya luar biasa. Semua dicatat, masya Allah. Akhirnya apa? Terinspirasi, belajar dia, jadi ulama. Mungkin nggak? Mungkin. Siapapun itu, di antara antum, ya. Jadi gitu ikhwah, ya. Taib, ya, itu nyambungnya terlalu jauh. Ya, tadi yang pertama, talatuf fi mukhatabatil qaum. Itu bersikap lembut dalam berkata kepada, bertutur kepada kaumnya. Jadi mempersamakan di sini, ada kesamaan antara ana dengan antum ikhwah sekalian. Ya. Begitu. Antum pun lebih suka dengan misalnya ada dai atau ustaz. Ya. Mungkin setelah kajiannya masih mau salaman sama antum. Itu rasanya gimana? Enak kan ya? Coba kalau misalnya dai habis kajian langsung dikawal sama algojonya. Wah, antum salam ustaz, salaman ustaz. Afwan. Wah, udah susah nih ustaz kayak gini dah. Udah beda makom ya. Ya. Coba mana yang lebih dalam kehadiran antum? Yang lebih dekat. Iya. Karena apa? Merasa ada kesamaan. Iya. Merasa ada kesamaan. Tapi kemudian juga uslub Nabi Nuh alaihissalam, izharus syafaqah wan nush. Izharus syafaqah wan nush, yaitu menzahirkan rasa sayang dan rasa ingin menasihati. Rasa sayang, menzahirkan rasa sayang. Dan ikhwan sekalian, di antara penzahiran rasa sayangnya Nabi Nuh adalah inzar min azabillah, yaitu memperingatkan kaumnya dari azab Allah. Itu bukti rasa sayang. Ya. Pernah enggak antum waktu kecil dimarahin sama mama antum? Kalau enggak pernah, berarti enggak sayang sama antum, mama antum. Iya. Anda masih ingat sampai detik ini, masih ingat. Ana main kayak ayam gitu kan. Kalau ayam kan kalau main tanah enggak pakai sarung tangan dia. Dulu kan kita kalau main real gitu, main tanah, main gundu. Ya, petasan yang petak gitu kan. Atau main biji yang digini itu. Biji karet ya kan, kayak gitu. Kita ngais-ngais tanah. Ana nemuin cacing kurus banget tapi panjang bulat-bulat muter gini. Ya. Itu terus saya taruh tangan tuh. Aneh ini cacing ini. Ya, enggak tahu cacing jenis apa itu. Ya mungkin antum sekarang tahu, yang tahu tentang biologi, berbahaya mungkin kan? Enggak tahu dah itu cacing apa ya. Ana bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Hah? Ana ditampar sama ibu ana. Perlaku. Kok ditampar sih? Kan ini kan kabar baik gitu. Ditampar. Jangan main kayak gitu sekali-kali. Sampai sekarang ana teringat itu. Kalau sekarang ditampar, masuk Komnas HAM itu ibu ana. Ya alhamdulillah sih enggak. Tapi keinget. Ya, keinget itu. Cubitan, sentilan, tamparan, tapi enggak sampai hancur ya badannya, alhamdulillah. Tapi coba dilihat. Coba dari sini, kenapa kok melakukan seperti itu? Kalau zaman itu ya, kok sekarang nggak bisa? Karena rasa sayang. Dan Nabi SAW, Nabi, para Nabi, kenapa mereka memperingati? Hati-hati azab Allah, hati-hati azab Allah, keras diperingati. Gitu. Kaumnya marah nggak? Marah, nggak terima. Tapi coba kalau misalnya nih ada seorang ibu nggak pernah ngelarang anaknya. Ada seorang nabi atau ada seorang dai enggak pernah ngelarang sesuatu. Itu benar, itu baik, itu bagus. Umat jadi apa ini nanti? Oh, itu benar enggak? Itu enggak bid'ah itu. Apa? Ada yang bilang itu syirik. Enggak, itu bukan syirik itu. Pasti Wahabi itu yang bilang syirik itu. Kalau kayak gitu terus dai, umat itu jadi lenje umat ini. Jadi karab maunya jadi ini dai-dai pasar ini. Dai-dai yang marketing ini. Bukan dai marketer ini. Jadi yang penting banyak yang suka. Semua yang penting oke. Okay, semua suka. Ini baru nih. Ini bisa jadi zindik yang seperti ini. Cari ridho manusia. Sementara Nabi enggak. Hati-hati. Malah lebih prioritas berhati-hati. Memperbaiki penyakit-penyakit yang ada di umat. Itu namanya izharus syafaqah. Menzahirkan rasa sayang. Cuma banyak orang itu tidak menilai ini sebagai rasa sayangnya dia kepada umat. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh pun banyak yang mengira ini bukan rasa sayang kayak gini mah. Ini emang kamunya aja yang dituduh macam-macam Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana sekarang dai yang mengingatkan kepada syirik dan kepada bid'ah pasti dituduh macam-macam oleh mayoritas kalangan awam dan mukallidun. Ya. Lihat di sini kata Nabi Nuh alaihi salam, "Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim." Sesungguhnya saya takut kalian tuh tertimpa azab di hari yang sangat besar. Ya. Lihat di situ. Kaitannya langsung dengan akhirat, hati-hati, jangan berlaku bid'ah. Bid'ah itu sesat, tempatin neraka. Dibalas enggak sama orang-orang biasa kayak gitu antum? Dibalas. Tapi ikhwah sekalian, orang-orang punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Dan Allah Ta'ala yang mengatur fitrah mereka. Ketika kita mengatakan suatu kebenaran atau bersikap benar, mungkin jumhur kalangan awam mengingkari dan menghibahi di belakang. Tetapi selama memang antum memperlihatkan kesolehan dan memang hati antum benar terjaga lillahi ta'ala, ikhlas. Walaupun mereka menikam dari belakang, hati mereka sebenarnya berkata lain. Insya Allah seperti itu. Yakin deh seperti itu. Karena mereka masih punya fitrah. Semua orang ini masih ada fitrahnya insya Allah. Ya, insya Allah masih ada fitrahnya. Kadang mereka yang berniatan membubarkan kajian misalnya, mereka masih ada fitrah. Mereka sendiri pun mempertanyakan, sebenarnya ngapain saya kayak gini? Ya. Insya Allah seperti itu. Tinggal tunggu hidayah aja, gimana caranya supaya fitrahnya itu berkembang dan bisikan syaitannya itu makin menciut. Itu yang memang butuh kerja keras dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwah sekalian, di antara uslubnya Nabi Nuh alaihissalam adalah dakwah pagi dan malam, siang dan malam, dengan tata cara beragam, dengan tata cara beragam. Dakwah siang dan malam dengan tata cara beragam. Dalilnya, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh alaihissalam mencurahkan perasaannya kepada Rabbnya. Inni da'utu qaumi laila wa nahara. Sesungguhnya saya berdakwah kepada kaum saya malam dan siang. Itu tugasnya tuh kayak gitu. Ya, malam dan siang tugasnya dakwah. Tapi enggak semua orang bisa kayak gini. Makanya ikhwah sekalian, jangan paksa semua dai untuk dagang atau bekerja. Enggak semuanya bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada beberapa dai yang memang sudah tidak mampu lagi untuk menyisihkan waktunya untuk dagang. Maka wajar. Cuma ya jangan juga terfitnah dengan infak dari pengajian itu aja. Jadi balance hidup itu. Nah, dakwah siang dan malam itu lebih berat dibandingkan dengan kerja. Kerja itu kadang cuma siang. Tapi dakwah itu bisa siang dan bisa malam. Dan kemudian belum masalah bapernya, kan kadang-kadang. Itu orang nolak. Antum pernah nggak dakwah ditolak? Dakwah dibantah gitu pernah? Hah? Antum ngajar dakwah tentang bagaimana mentaati pemerintah gini-gini-gini. Terus kemudian ada satu orang angkat kemudian membantah antum langsung di depan orang-orang. Itu harus disabarin seperti itu. Panas hati, disabarin. Pernah gak dakwah kepada orang yang lebih tua kemudian dibantah? Kan kita mau ngebantah balik, ini orang tua gak sopan. Itu kan panas itu. Dan syaitan itu ngomporin terus. Ya. Belum masalah-masalah ini zaman sekarang WhatsApp. Masalah-masalah ini zaman sekarang. Harta, dunia, jabatan, popularitas, perempuan, perempuan, lawan jenis, dan seterusnya. Itu semua ngumpul tuh. Ngumpul, nyerang. Jadi yang nyerang itu bukan mad'u masyarakat yang menyerang secara argumen atau secara fisik. Bukan itu aja. Makin hal-hal bersifat harta, dunia, popularitas, jabatan, pangkat, perempuan, dan seterusnya ada fitnah-fitnah. Kalau bukan karena Allah Ta'ala menolong para da'i, maka tidak mungkin bisa lolos dari itu semua. Hancur. Kalau bukan karena Allah tolong. Ya ikhwan, seperti itu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga berkata, "Tsumma inni da'utuhum jihara." Kemudian saya pun mendakwahi mereka dengan terang-terangan. "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian saya pun berterus terang, "A'lantu lahum," yaitu berdakwah terang-terangan, "wa asrartu lahum israra," dan berdakwah secara sir. Ya. Dan ikhwan, sekarang ada pelajaran penting. Di dalam perjalanan dakwah Nabi Nuh, selalu ada tudingan-tudingan dan syubhat yang dilemparkan oleh kalangan kaum Nuh. Dan semua dari syubhat dan tuduhan tersebut dihikayatkan oleh Al-Quran dari al-mala'u min qawmihi. Al-mala'u min qawmihi. Ini pelajaran penting sekali ini. Al-mala' di sini adalah akabir mereka, pemuka-pemuka kaum. Tudingannya dari mereka. Enggak ada di hikayat Al-Qur'an tudingannya itu dari kalangan krecek atau apa gitu kan. Krecek nama sayur. Dari kalangan-kalangan ini. Kroco-kroco. Nah. Dari kalangan-kalangan sayur katuk itu enggak ada. Mereka tuh cuman seperti ya, ikut-ikutan aja. Siapa yang membuat syubhat ini? Para pembesar. Syubhat pertama, Nabi Nuh itu berada di atas kesesatan. Kata Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat ke-6, wa qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkata para pembesar kaum, kami memandang kamu itu orang sesat. Lihat, kalau udah dicap orang sesat, itu apa namanya ini, dan ini orang-orang pembesar. Maksudnya kiai mereka gitu. Ya. Tuh lihat. Nuh tuh. Sesat. Orang sesat. Otomatis bawahnya pasti ikut. Wah, orang sesat. Oh ini menyesat. Sesat. Beda sama kita nih kan. Siapa yang memprovokasi? Para pembesar ini. Iya. Kemudian juga di antara syubhat dan perlawanan dari orang-orang ini, syubhat yang dinin, ini Nuh ini cuma orang biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basyaran mithlana. Dan berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, ma naraka illa basyaran mithlana. Kami tidaklah melihat kamu kecuali basyar, manusia biasa kayak kami. Lihat syubhatnya nih. Ketika argumen tersebut sampai ke kalangan awam, mereka juga, ya juga ya, Nuh ini orang kayak kita, ngapain dakwahin kita, kan sama sama kita. Enggak ada derajat lebih tinggi dari manusia gitu. Ya kan? Diteruskan oleh para penggawanya dalam ayat lain surat Al-Mu'minun, "Walau syaa Allahu la anzala malaikah, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Kalau memang Allah itu pengen berkehendak ngutus, pasti yang diturunkan malaikat, bukan kamu. Kamu manusia biasa kayak kita, bedanya apa sih? Ya kan? Tuh lihat subhatnya tuh. Orang-orang awam pun pada ikut-ikutan. Ma sami'na, kata-kata apa besar? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami nggak pernah ngelihat ini, dengar kayak gini apa namanya, kenyataan Nuh ini nggak pernah dihikayatkan oleh para sesepuh kita. Lihat tuh, sesepuh kita. Lihat. Ini orang awam langsung pada ikut. Karena apa? Mengatasnamakan nenek moyang, mengatasnamakan sesepuh, warisan leluhur. Ya, untuk melegalisir kesesatan mereka. Lihat tuh, tercermin enggak zaman sekarang? Tercermin. Antum akan dicap negatif atau akan dilawan dengan andalan kalimat ini enggak ada nih. Di enggak pernah di daerah ini ditemukan yang seperti ini, bohong nih. Otomatis orang-orang awam juga akan mengamini, iya belum pernah nih, asing, aneh ah, aneh, ganjil, gitu kan. Nah, kemudian ada syubhat juga lainnya, dan ini syubhat juga pokoknya dipelajari dah semua syubhat ini. Bahwasanya ikutnya yang pengikut Nabi Nuh ini rata-rata orang-orang aradhil. Aradhil itu orang-orangnya kelas rendah. Orang-orang miskinnya, bukan orang-orang pembesarnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Hud ayat 27, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyara mithlana. Kata mereka apa? Kamu cuma manusia kayak kami. Ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Lihat, kami tidaklah melihat orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang kelas cetek, kelas rendah. Orang-orang miskinnya, orang-orang bawahan, nggak ada tuh orang-orang besar itu yang ikut kamu, nggak ada. Lihat di sini, ya, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam ke seluruh lapisan masyarakat, tapi ternyata yang hanya ikut hanyalah orang-orang rendahan. Dari situ kemudian mereka menganggap bahwa saya kesuksesan dakwah seseorang itu dilihat dari siapa pengikutnya. Kau pengikutnya cuma orang-orang kayak antum, gak dikenal. Antum siapa sih? Tapi kalau pengikutnya menteri, ya, menteri pun hadir di kajiannya loh. Artis taubat hadir di kajiannya. Udah itu benar berhasil kayak gitu. Berarti yang gak orang-orang terkenal itu gak berhasil dakwahnya. Enggak, ini salah. Barang siapa yang meninjau keberhasilan dakwah dari mad'unya itu orang besar atau kecil, terkenal atau tidak, maka ini pemikiran jahiliyah, kalangan kufar, kalangan Nabi Nuh. Enggak kayak gitu. Siapapun yang beranggapan seperti itu. Bahkan dai kalau misal beranggapan, ya yang ikut dakwah saya orang remaja, bapak-bapak, mbak-mbak, aduh. Saya tuh maunya yang ikut orang-orang pejabat, artis, ya, orang-orang terkenal. Tuh, Pak. Ini setan yang bisik kayak gini nih. Ini dakwah ini berarti bukan buat menegakkan hak, tapi buat cari duit, buat cari perhatian, supaya terkenal, supaya namanya itu terangkat terus. Nauzubillah, ya. Jadi salah mikirnya kalau gitu. Maka kita di sini, ya, belajar dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi saja pengikutnya tuh orang-orang yang enggak dihargai sama masyarakat. Ya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Anda juga insya Allah gak putus asa kok. Kok yang hadir di kajian anda orang-orang seperti antum. Jazakumullah khairu atas kehadiran antum, ya. Masya Allah. Wah, masya Allah, antum itu luar biasa. Anda gak tahu di antara antum itu mungkin ada orang-orang yang Allah muliakan. Siapa tahu di antara antum itu ada yang ada di, mudah-mudahan di antara antum ada yang mungkin nama antum asing di tengah masyarakat, tapi familiar di tengah para malaikat. Insya Allah, amin, insya Allah. Ada di antara antum mungkin yang punya amalan sir yang tidak terberitakan oleh manusia, namun terwartakan oleh para malaikat yang mulia. Insya Allah, amin. Anda gak tahu siapa antum di antara antum itu ada orang yang doanya itu makbul terus oleh Allah, dan siapa tahu bisa mendoakan anda dan juga teman-teman sekalian. Insya Allah. Jadi gak diukur, kita gak tahu kadar keimanan antum, kita gak tahu posisi antum dan kita semua di hadapan Allah nanti gimana. Tetapi anda merasa husnudzon bahwasanya antum semua adalah orang-orang yang masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairah. Begitu ya ikhwas sekalian, ya. Ya. Ala kulli hal, ya, banyak pelajaran yang bakal atau bisa kita pelajari dari kisah beliau, tapi hanya itu yang saya mampu untuk menjabarkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah cara-cara jitu untuk dakwah kepada orang tua dengan Al-Quran dan Sunnah? Alhamdulillah orang tua saya tidak syirik minta kepada selain Allah. Tapi kalau ada kupu-kupu masuk percaya akan ada tamu. Dan seperti percaya bangke. Bengkle atau bangke ini? Untuk melindungi anak. Bengkle? Hah? Jimat. Karena berdoa kepada orang tua agak sulit karena posisi kita sebagai anak ya. Iya. Kadang dakwah kepada orang tua kafi. Dakwah kepada orang tua kadang lebih sulit. Lebih sulit daripada dakwah kepada anak. Dakwah kepada anak, bukan dakwah kepada tetangga atau lainnya. Iya, buktinya ada minta diam enggak didengerin. Semua dari kita punya tantangan dakwah kepada orang tua. Tapi pertama gini, ketika kita berdakwah itu jangan terpatu pada goal, tapi berpatuk atau jangan berpatuk pada goal, tujuan atau keberhasilan dulu, enggak, itu nanti. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena orang tua ini sangat mudah Allah Ta'ala untuk mengembalikan kalbunya ke fitrah atau kebaikan. Tetapi kalau kita terpancing atau terpatuk pada tujuan harus bapak kita atau ibu kita ikut kita, itu sulit. Sulit. Dan akan selalu terpikirkan. Pertama, serahkan kepada Allah. Ista'in billah. Minta tolong pada Allah. Kemudian lakukan ikhtiar dengan cara-cara yang tidak menyakitkan orang tua. Dan itu sesuai dengan karakter keluarga masing-masing, atmosfernya kan berbeda antara keluarga dengan keluarga lainnya. Nah, di sini untuk orang tua, jangan zahirkan kepada orang tua bahwasanya kita ini lebih tahu dari dia. Soal kehidupan dan soal keberagamaan. Walaupun dia pun mengakui kita lebih tahu. Tapi jangan bersikap seolah kita lebih tahu dari dia. Walaupun dia mengakui kita lebih tahu dari dia. Tapi bersikaplah kita sebagai seorang anak yang telah dipelihara dan dibimbing oleh dia. Dan insya Allah dengan adanya perasaan seperti itu, sikap seperti itu, akan terlahir nanti cara dan metode bagaimana cara menyampaikan dakwahnya dengan baik. Ya. Itu insya Allah akan ada inspirasinya. Dan anak biasanya begitu juga. Dan semuanya insya Allah seperti itu. Namun kalau dari awal kita ada niatan pengen membenahi, kemudian bersikap seperti kita lebih tahu daripada orang tua kita, padahal emang lebih tahu tentang hal ini ya, maka itu agak sulit. Kalaupun penjelasan kita udah gamblang, tapi dari nafas itu ada sisi emosional dan bersikap saya ini lebih tahu daripada bapak ibu soal ini. Itu walaupun ibu dan bapak itu tahu kamu benar gitu, tapi ada ganjal di hati. Tetap susah terima karena ini anak yang dulu ya, yang dulu ini saya susui, saya asuh, saya ini kok sekarang kok merasa lebih pintar dari saya. Itu kan susah nerimanya, itu susah nerimanya tuh. Jadi sisi itu yang kadang-kadang dilalaikan oleh banyak anak seperti kita. Enggak merasa kalau kita tuh dulu enggak ada apa-apa gitu loh. Maka ketika kita udah besar, udah paham tentang ini itu dan lebih paham dari orang tua kita, jangan bersikap seolah kita tuh lebih mahir, lebih hebat, lebih pintar. Walaupun orang tua itu ngakuin kok kita lebih pintar, iya ngakuin, cuman jangan bersikap gitu. Nanti insya Allah kalau penyakit sikap buruk kita itu udah terkubur, itu akan ada kok inspirasi dari Allah. Oh caranya begini sekarang, caranya begini sekarang. Insya Allah ada. Gitu, insya Allah ada sendiri. Allah yang kasih, insya Allah Ta'ala. Ya. Tentu semua solusi harus halus, harus dengan bahasa santun. Iya, iya, itu semua kayak gitu pasti. Tetapi, ya, tetapi ya harus nanti insya Allah akan ada inspirasi dengan sendirinya mengalir. Namanya doa sama orang tua itu nggak bisa antum rencanakan di rumah. Misalnya nih suami istri nih, ini mau ngomong sama bapak nih, nanti di rumah mertua misalnya atau di rumahnya pas mau ziarah, udah sejarak di rumah direncanain mau ngomong apa, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi doa kepada orang tua itu pertama istain billah, kemudian atur hatinya, jangan berpatuk pada pada hasil. Ketiga, jaga sikap, jangan bersikap seolah lebih paham, lebih tahu, dan insya Allah nanti akan mengalir. Kalau antum berpatuk pada waktu, harus ini cepat-cepat, itu tergesa nanti jadinya. Langsung antum tuturkan, mereka belum siap. Dan ini soal tadi percaya kepada akan ada tamu dan seterusnya, percaya kepada kupu-kupu akan ada tamu, insya Allah akan ada caranya, bahasanya insya Allah. Anda nggak bisa menjabarkan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya suka melembutkan suaranya saat berbicara dengan rekan kerja yang perempuan, padahal suami saya seorang ikhwan. Hilah masa akhwat. Dan terkadang suka berbohong dan tidak terbuka dengan istrinya, padahal pelayanan padahal pelayanan istrinya sudah baik insya Allah. Bagaimana, apa harus terus berdoa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaminya gak ada di sini kan insya Allah. Suaminya suka melembutkan suaranya saat berbicara dengan rekan kerja yang perempuan. Pertama itu asalnya itu tabiat laki-laki, ya, normalnya begitu emang. Baik perempuan ini masih belum menikah atau sudah menikah. Maksudnya kalau kita ketemu perempuan itu biasanya laki-laki akan beda sikap dengan sesama laki-laki, ya atau tidak? Iyalah, masa anak ngomong sama antum, bang gimana kabar? Ngomong sama perempuan, gimana kabar? Macam mana kau? Gak mungkin, itu emang udah memang asalnya gitu. Jadi settingan defaultnya kayak gitu. Itu pertama dulu dimaklumi itu ya. Tetapi ya, kalau di sini melembutkan kemudian laki-lakinya enggak sadar dilembutin terus-terusan melembut, ini yang muskilah. Ya. Nah. Padahal suami saya seorang yang terkadang suka berbohong. Nah, terkadang suka berbohong. Tahu dari mana terkadang suka berbohong? Dan tidak terbuka dengan istrinya. Ini dua permasalahan di sini. Permasalahan di ikhwan dan permasalahan di akhwat. Permasalahan di suami dan permasalahan di istri. Pertama, suami itu tidak terbuka dengan istrinya. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan apapun yang disembunyikan suami akan ketahuan sama istri. Iya. Iya. Beneran. Walaupun udah pakai brankas passwordnya berapa banyak, tetap ketahuan. Kayaknya itu fitrahnya kayak gitu. Jadi seperti punya apa gitu, kekuatan yang di luar nalar logika suami. Ya. Gitu. Nah. Ini salah dua-duanya. Pertama enggak terbuka, yang kedua bermulai dari suudzon akhir kejadian. Seandainya perempuan ini melepas suudzonnya, bertawakal kepada Allah, enggak terjadi insyaallah. Dan karena suudzon kemudian dituruti suudzonnya, maka jadi. Suami karena enggak mau terbuka, maka terpelihara keburukan tersebut. Karena enggak ada yang jaga. Paham enggak di sini, Wan? Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Alal Qawaid Al-Muslah, Allah Ta'ala Maha Khabir, Allah Ta'ala Maha Mengetahui secara detail, Maha Alim, Maha Mengetahui. Kadang-kadang ikhwan, kata Syekh Utsaimin dengan bahasa dari ana diterjemahkan, kita melakukan suatu hal yang buruk, ya, kemaksiatan dan semisalnya, sembunyi-sembunyi. Yang tahu ya tentu jin qorin atau syaitan atau semacam, yang tahu pertama Allah Ta'ala yang Maha Tahu, kemudian malaikat raqib atid, kemudian juga syaitan. Dan namanya syaitan itu pengadu domba. terutama dalam urusan rumah tangga. Ya. Suami menyembunyikan apapun dari perkara yang tidak diinginkan untuk diketahui oleh istri. Itu syaitan akan mengabarkan kepada istrinya di pikiran-pikiran menuju bab su'udzon. Terjadi atau benar ada, tapi istri merasa, dari mana taunya? Syaitan. Syaitan memberitahunya. Kemudian dikasih bumbu-bumbu, ya, mecin-mecin tuh sama syaitan. Beneran, Anda bukan, enggak, syaitan enggak pernah ngasih tahu kanan tentang ini, tapi ini Syekh Utsaimin yang bilang gitu, dan memang itu hak terjadi, benar. Ya, di bumbu-bumbu itu. Lama-lama terbakar kecemburuan yang mana tidak nyata ini terjadi, enggak tahu, tapi udah suudzon, tapi ternyata benar, tapi enggak ada bukti, enggak tahu. Syaitan pun membimbing suudzon tersebut. Ya, dengan caranya akhirnya berhasil perempuan itu menemukan bukti. Seandainya dari awal sang istri ini ya menumpas itu karena tidak ada bukti, ya, enggak ada bukti yang real. Dihancurkan itu pikiran. Udah tawakal kepada Allah, semoga Allah menjaga suami saya, maka yang menjaga siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan suami tersebut akan berubah insyaallah. Tapi karena kemudian diteliti lagi, diikuti pikiran-pikiran syaitannya, suudzonnya, akhirnya ketemu dan benar terjadi. Padahal seandainya dia enggak mau tahu, maksudnya enggak mau tahu, bukan enggak mau tahu, apa? Dia hapus pikiran suudzonnya dan dia kembalikan kepada Allah, Allah yang akan memelihara dia karena ini istri sudah baik berhusnudzon pada suaminya. Itu ya, itu seringkali itu sirkulasi seperti ini itu berlaku di setiap rumah tangga. Semua dari antum, semua dari kita. Syaitan itu kan selalu mengadu domba nih supaya ketemu nih kesalahan suami, dan suami pun juga dibisikin, ini istri saya kekurangan ini. Dibisikin tuh supaya ketemu adu domba nanti. Begitu. Ya. Begitu. Syaitan berusaha untuk suami ini terutama tentang masalah perempuan, karena harus diwajari memang banyak keluyuran ke sana kemari dan melihat banyak perempuan. Dan tentu yang namanya suami pria itu tidak langsung terbuka apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Ya. Maka dua-duanya ini harus introspeksi diri. Pertama untuk istri, karena ini yang nanya istri, maka yang Anda menjadikan khitab untuk istri. Seringkali perempuan mengetahui suami berbohong memang karena fitrah istri dan juga ditambah dengan bumbu dari syaitan. Kalau seandainya istri tersebut belajar untuk husnudzon kepada suaminya, kemudian menyerahkan perkara pada Allah, maka yang menyembuhkan perkara itu adalah Allah, bukan dia. Kadang-kadang istri tercemburukan, kemudian berusaha nyari, berusaha solving problem, dia kerepotan, bingung, gak bisa men-solving problem, akhirnya jadi crash, kekacauan. Nah, sekarang padahal pelayanan istrinya sudah baik, insya Allah. Ya, pelayanan istrinya sudah baik, insya Allah. Kalau memang merasa sudah berusaha, mampu semampunya melayani, maka udah serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang atur hati suaminya. Bisa jadi nanti suami anti kemudian terjadi padanya suatu kejadian dari akibat perbuatan buruknya, kemudian dia pun bertaubat dan menyesali perbuatannya, akhirnya dengan hikmah Allah dia rujuk kepada Allah, kemudian dia semakin sayang pada istrinya yang selama ini ternyata masih setia sama dia. Begitu solusinya. Kita enggak bisa mengatakan ya udah kalau gitu udah istri minta cerai. Aduh, kok kayak gitu mah enggak bisa, itu ngancurin rumah tangga orang. Enggak, kita bilang di sini ini syaitan bermain terus, syaitan tuh. Ada penyihir ataupun tidak ada penyihir, syaitan bermain dalam masalah ini. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya berhenti dari perbuatan dosa? Taubat. Ya kan? Setelah kita taubat, oh ini udah. Setelah kita taubat dan benar-benar tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang sama ataupun berbuat dosa yang lainnya. Baik, jadi berbuat dosa, suatu dosa, kemudian taubat. Kemudian berbuat dosa yang lain, modelnya. Ini manusiawi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu adalah yang suka melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang suka melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat. Maka caranya adalah dan dosa lain taubat. Ya. Sebagaimana di sebuah hadis, sahih yang dalam Arba'in Nawawi apa? Wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah melakukan keburukan dengan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan habis melakukan keburukan istighfar. Ada yang mengatakan taubat, ada yang mengatakan apapun dari kebaikan. Maka ya, insyaallah kebaikan tersebut akan menghapus keburukan tersebut. Ya. Kemudian juga ada firman Allah Azza wa Jalla, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang bersabar untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla, wa aqamus shalah, dan menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak kepada sebagian dengan sebagian yang kami rezekikan kepadanya, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan berusaha yadra'un. Yadra'un itu menghalangi keburukan dengan kebaikan. Caranya berhenti dari dosa adalah ketika terbit pikiran untuk melakukan suatu dosa, maka segera berbuat amalan soleh sehingga keinginan berbuat dosa tersebut hilang. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, berusaha menghindari keburukan dengan perbuatan hasanah. Tiba-tiba terpikir mau berbuat dosa, tiba-tiba udah sholat, langsung sholat, wudu, sholat. Itu paling baik tuh, paling bagus tuh, sholat. Dan kalau bisa sholatnya itu, ya sholat sunnah kan? Ya sholat sunnah. Dan kalau bisa sholatnya itu ada suatu yang diinginkan darinya. Misalnya antum ngapalin Quran, dan kemudian ketika sholat ini antum jadikan sebagai latihan murojaah, atau memperbanyak bacaan yang ingin antum hafalkan. Ya boleh. Sholat duha misalnya, antum jam segini kepikiran pengen ngapain, bermaksiat. Tiba-tiba antum wudu, sholat, sambil baca Quran dalam sholat itu, ini satu halaman mau saya hafalin hari ini. Antum sholat duha 8 rakaat boleh gak? Boleh. Setiap rakaat baca itu. Tiba-tiba hafal, alhamdulillah. Hilang itu maksiat itu, beneran. Ya, jadi sholat itu di antara wasilah atau ikhtiar kita meminta tolong kepada Allah terhindar dari maksiat. Adakah batasan dalam bersabar? Secara syar'i tidak ada. Secara syar'i tidak ada, tapi secara psikologis mungkin ya. Tapi secara syar'i tidak ada. Karena seseorang wajib bersabar apapun yang dia hadapi. Wajib. Apa motivasi terbaik untuk memantapkan diri dalam bersabar ketika ujian sudah dirasa dalam waktu yang lama? Jannah. Dah, itu aja cukup. Cukup. Belum cukup surga, motivasi terbaik. Belum cukup karena belum berilmu. Seandainya punya ilmu tinggi, jannah itu udah cukup. Udah cukup. Apalah, apa dia jam jannah? Apalagi ridha Allah? Belum cukup ridha Allah. Na'udzubillah. Apalagi selamat dari azab kubur, belum cukup itu. Ya, jadi motivasi terbaik untuk memantapkan diri dalam bersabar, beriman kepada Allah dan hari akhir, ridha Allah dan juga jannahnya Allah Azza wa Jalla. Udah cukup sebenarnya itu, cukup. Kalau kita ilmunya tinggi, banyak tahu tentang Allah dan tentang surga Allah, maka udah cukup dua jawaban itu. Wajah Allah, ridha Allah, dan melihat wajah Allah, dan juga surga Allah Azza wa Jalla terhindar dari azab neraka. Ini yang bertanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ana tidak hafal bahasa Arabnya, tapi maknanya, ada kalanya seseorang yang Allah Ta'ala telah catat dia sebagai penghuni surga, tetapi dia tidak mempunyai amalan yang cukup untuk mengangkat derajatnya menuju surga. Enggak punya amalan dia. Amalan apa sih amalan kita gitu kan? Kemudian agar menjadi bukti dia layak menjadi masuk surga, Allah Ta'ala titipkan buat dia musibah, cobaan, kesulitan dan seterusnya, ujian, yang dengan ujian itu Allah Ta'ala jadikan dia bersabar, dan dengan modal kesabaran itu dia masuk surga padahal amalannya cetek. Amalannya cuma apa? Paling unggul sabarnya dia yang membuat dia bisa masuk surga. Dan ada orang amalannya tinggi, amalannya besar, tapi karena ketidaksabaran dia akhirnya apa? Dia masuk neraka. Ingat di kalangan Bani Israel dua orang bersaudara. Hah? Persering ada cerita itu. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ahli ibadah ngingetin terus. Kamu jangan maksiat, itaqillah, itaqillah terus. Sampai kemudian suatu ketika udah gak sabar. Akhirnya gak sabar, dia celak itu saudaranya. Dibilang kamu gak bakal diampuni. Gara-gara ketidaksabaran dia, lisan mengatakan sesuatu yang mendahului Allah takdirkan. Mendahului takdir Allah yang kelak itu bakal menyeret dia ke neraka gara-gara ketidaksabaran. Jadi ini tidak ada hujah, sabar tidak ada batasnya. Kalau misalnya kita udah gak bisa sabar, itu karena memang kekurangan ilmu dan karena kekurangan diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menjaga istiqomah dalam diri sendiri? Tidak ada cara paling efektif, melainkan hanya ada cara, yaitu pertama ista'in billah. Kita harus tahu istiqomah itu bukan dari diri kita, melainkan Allah yang ngasih. Bukan dari diri kita. Kita ini enggak bisa istiqomah kecuali Allah lah yang memberikan hidayah. Makanya doanya ihdinas siratal mustaqim. Berilah saya hidayah jalan yang lurus. Bukan ya Allah jadikanlah saya lurus gitu aja, tapi berilah saya petunjuk. Allah yang ngasih istiqomah itu, berarti mintanya sama Allah. Minta tolong pada Allah taala. Kedua, tadi kan udah minta hablu minallah. Istiqomah, hablu minallah. Kedua, ketika memang mau melakukan amalan, ikhlas. Ikhlas, enggak mungkin istiqomah yang benar itu tercipta kecuali ikhlas. Orang ngaji tapi enggak ikhlas, enggak bakal istiqomah. Kalaupun dia istiqomah di versi dunianya. Bukan di versi ilmu atau akhiratnya. Ikhlas dalam beramal itu akan membuahkan istiqomah. Ya. Pertama tadi apa? Ista'in billah. Atau pertama ikhlas dulu dalam beramal. Ikhlas. Yang kedua ista'in billah. Minta tolong pada Allah. Ini kandungannya di Al-Fatihah jelas. Iyyaka na'budu ikhlas wa iyyaka nasta'in ista'in billah. Ya kan? Iyyaka na'budu ikhlas. Ikhlas dalam beramal itu menyebabkan istiqamah. Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong pada Allah. Enggak mungkin kita enggak ditolong. Enggak mungkin kita bisa istiqamah kecuali kalau Allah yang nolong. Maka cuman iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in itu untuk hablum minallah, itu obatnya untuk istiqomah. Makanya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah siratal mustaqim enggak bakal bisa antum dapat kecuali kalau antum sudah ikhlas memurnikan tauhid dan antum minta tolong sama Allah. Ikhlas ini memurnikan tauhid, berarti memurnikan tauhid uluhiyah. Kemudian wa iyyaka nasta'in memurnikan tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Lengkap itu dah insyaallah. Jadi supaya istiqomah tauhidnya dulu. Banyak orang enggak istiqomah karena dia tauhidnya bobrok. Walaupun belajar ilmu tauhid tapi enggak diamalkan. Barulah setelah itu hablum minallah udah bagus, baru hablum minannas. Hablum minannasnya. Hablum minannasnya ini cari teman-teman yang juga akan mengajak menggiring kepada istiqomah. Jangan cari teman-teman reunian atau teman-teman lama. Udahlah. Walaupun enggak, walaupun tetap keinget keindahan bersama mereka. Tapi jangan lagi dekat-dekat sama mereka kecuali kalau mereka juga bertaubat, ya. Begitu ya, ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau minta tips untuk mendakwai orang tua yang kadang masih terfitnah urusan medsos dan berita politik yang belum jelas kebenarannya. Sebagaimana tadi ana udah menjabarkan ya, tadi yang dakwah dan orang tua. Sekali lagi, jangan merasa lebih pintar dari, jangan bersikap lebih pintar dari orang tua. Itu salah satu kunci yang banyak dilupakan oleh anak-anak muda kayak kita. Jangan bersikap, walaupun ya mungkin merasa lebih pintar, ya karena kita punya ilmunya, gitu kan. Tapi jangan mempertontonkan sikap saya ini lebih pandai daripada Anda. Ini kan udah sombong namanya. Atau saya setara dengan keilmuan Anda, jangan. Bersikaplah kita ini, saya belajar dari Bapak, saya belajar dari Ibu, gitu. Nanti mereka insya Allah akan terbuka hatinya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak usia 1-5 tahun, teknis pengajarannya atau pola pendidikan seperti apa yang diajarkan Rasul untuk usia 1-5 tahun? Anak enggak bisa detail teknisnya. Tapi begini, lafal-lafal dulu. Anak itu ketika waja'alna lakum sam'a wal absara wal afidah. Kami menjadikan buat kalian as-sama' pendengaran, absar penglihatan, afidah hati. Anak ini fitrahnya bertauhid insyaallah, tapi belum bisa mengungkapkan tauhid pastinya. Baru bisa mengungkapkan ketika mendengarkan maklumat, dan maklumat yang pertama yang bisa mereka dengar dari ini. Maka sering-sering lafalkan. Makanya ibu itu seharusnya seorang ibu sering baca Al-Quran dan membacakan untuk anaknya. Ini banyak gak disadari oleh banyak dari perempuan. Lafalkan Al-Quran, sering subhanallah, zikir-zikir kepada anaknya. Gimana kamu bisa mentarbiah anaknya kepada tauhid kalau ibunya malas zikir, malas baca Al-Quran gitu kan? Maka lafalkan subhanallah, lafalkan itu. Dengar, diperdengarkan sering-sering sehingga anak itu terbiasa dengan Al-Quran, dengan apa, atau dengan MP3 atau dengan apa gitu kan. Itu sama' dulu, kemudian basar. Nah, ibunya mungkin atau bapaknya gimana mempertontonkan tauhid, mempertontonkan akidah yang benar. Ya. Misalnya kalau habis bersin, alhamdulillah. Itu kan kelihatan, bersin kan gerakan. Enggak ada orang bersin haji. Itu enggak ada kan? Haji, enggak ada gerakan. Haji gitu kan? Terus alhamdulillah. Kan akan terjadi pada anak itu. Haji gitu kan? Terus dia ikutin. Di situ dulu. Di situ dulu, jangan materi berat-berat, kitab tauhid usul salasah. Usul salasah ini, nah, apalkan itu, apalkan itu. Tauhid, tauhid. Hey, ini tauhid. Ya, enggak paham-paham dipukul. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Pertontonkan di kehidupan real. Insyaallah. Nanti ketika sama dan basarnya sudah terbiasa, baru fuadnya terbentuk di situ. Insyaallah taala. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak dan juga anak antum semua insyaAllah menjadi orang-orang yang bertauhid dan menjadi imam dari kalangan muwahidin insyaAllah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika seseorang mengajak orang lain melakukan kebaikan namun dianya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut? Misalnya mendapatkan broadcast tentang donasi kegiatan dakwah, kemudian dia sebarkan ke beberapa grup, tapi dia menyebarkan tidak ikut berdonasi, apakah hal ini diperbolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, atamuruna bin nasi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, afala ta'qilun? Apakah kalian mengamalkan, memberikan perintah kepada orang-orang untuk berbuat baik, kemudian kalian melupakan diri kalian dari mengamalkan perbuatan baik yang kalian serukan tersebut, sedangkan kalian pun membaca kitab, maksudnya kalian punya dalil, punya hujjah, punya bukti. Afala ta'qilun, kalian berakal enggak sih gitu kan? Nah, di sini teguran buat orang-orang yang cuman bisa ngajak kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Taib, itu tentu buruk. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kaburu maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala kalian berbicara yang tidak kalian lakukan. Taib, sekarang itu memang jelas tidak bagus, tidak benar, berdosa. Tetapi untuk beberapa konteks itu tidak langsung dihakimi begitu. Sini misal mendapatkan broadcast tentang donasi kegiatan dakwah. Oke. Kemudian disebarkan sama dia dan dia sendiri enggak donasi apa-apa. Orang seperti ini tidak bisa langsung kita hakimi dia tidak melakukan apa yang dia serukan karena mungkin ada uzur. Mungkin menurut dia cara saya membantu adalah menyebarkan ini. Adapun untuk duit saya belum bisa untuk sekarang. Mungkin gitu ya. Adapun kalau misalnya dia sebenarnya udah banyak duit tapi dia menganjurkan orang-orang untuk itu pun belum bisa langsung kita hakimi dia tidak mengamalkan ilmu. Belum tentu dia punya duit 2 miliar. Terus ada broadcast donasi ini, dia sebarin. Mungkin menurut dia ada orang lain yang sudah akan cukup untuk membiayai ini. Sementara uang saya ya mungkin bisa disalurkan dengan yang lain. Mungkin. Ya. Jadi enggak bisa langsung diituin ya. Ini konteksnya ini dipersempit aja supaya kita enggak langsung menghakimi orang untuk masalah ini, wallahu a'lam. Taib, adakah batasan untuk seseorang pindah dari tempat yang tidak menerima dakwah ke manhaj salaf? Maksudnya dari sisi waktu atau keadaan? Apa maksudnya? Maksudnya apa, Syekh? Maksudnya apa? Enggak, ini maksudnya adakah batasan untuk seseorang pindah dari tempat? Maksudnya kalau lingkungan ini enggak menerima manhaj salaf misalnya. Oh, gitu. Enggak, itu dakwah kajian maksudnya aku yang tadi. Kalau ini lingkungan, selama antum masih bisa menegakkan agama normal di situ, tidak dilarang sholat, maka tidak perlu hijrah. Ya. Tetaplah di situ, enggak perlu hijrah. Memang mereka tidak menerima manhaj salaf, selama antum masih boleh sholat berjamaah mereka, maka apa enggak masalah, tetap aja di situ. Ya. Kecuali kalau antum sampai di situ dilemparin kaca, disantet misalnya, ya udah pergilah. Ya. Pergi ke luar negeri. Karena santetan Indonesia rata-rata enggak bisa mencakup interlokal. Iya. Iya. Begitu. Anak kemarin ada seorang pedagang Tanah Abang yang udah pulang ke rumahnya, itu lapor ke anak. Afwan, ganggu malamnya. Anak merasa aneh, anak baru berapa hari di sini, tapi aneh, pernah ada orang lempar ke kaca, terang gitu, pas dicari gak ada. Terus pas anak pergi tadi, malam ini, kata istri itu ada di pintu, gagang pintunya itu kayak ada yang apa main-mainin dari luar. Ya. Terus saya tanya, ini kira-kira jin atau bukan? Kayak bukan sih. Apa? Terus kayaknya emang karena orang-orang enggak suka di sini ana datang karena ana beda. Seperti ana mau mendakwakan salaf di sini, mereka enggak suka orang-orang sini mungkin gitu. Maka ana bilang, ya itu memang wajar lazim ya. Pendekatan yang antum sekarang adalah yang merasa benci dengan dakwah antum biasanya al-mala, ya enggak? Orang-orang pembesar kalangan, pembesar kaum. Maka dalam konteks ini hendaknya yang antum dekati justru mereka, orang-orang besarnya. Iya. Karena dia pedagang pakaian, bilang antum kasih sarung, antum kan tahu harga sarung, kasih ke mereka sarung, kasih ini. Seperti itu. Iya. Begitu. Ini ada pertanyaan Afwan, fotokopinya masih ada? Akhwat banyak yang tidak dapat. Enggak ada, di sini juga udah habis. Ini pertanyaan paling penting ini. Kasih buku ini yang nanyain ini. Yang belum dapat akhwat ada berapa banyak? Akhwat, coba tunjuk tangan supaya ana menerawang. Ada berapa banyak yang belum dapat? Akhwat? Iya, banyak berapa? Ada berapa? 6. 6. Nah, kita kasih buku aja. Hah? Nih, kasih buku aja yang belum dapat, kasih buku. Bukunya kecil tapi ya. Tapi buku dia, ya. Saya bekerja di bidang pelayanan masyarakat, instalasi farmasi, dan saya beberapa kali menemui pasangan gay, Allah, yang menebus obat di tempat saya. Wajibkah saya berdakwah kepada pasangan tersebut dan bagaimana caranya? Sedangkan saya wanita dan mereka pria. Ya, kalau memang dirasa bisa, maka wajib tahu mereka gay, pasti mereka gay. Mastikan dan bisa, maka silakan dinasehati. Ya, nasehatinya dengan baik, bapak, gay itu sebutannya apa? Mas ya, atau akang, atau aa, ya, atau apalah sebutnya, atau mbak mungkin ya, mbak, gitu kan? Boleh tahu penyebab kenapa kok lebih suka pria gitu? Kadang-kadang mereka tahu mereka berbuat salah, sehingga mereka tidak butuh judge dari anda, gitu kan? Enggak butuh mereka. Gay itu dilaknat loh sama Allah dan Rasulnya. Enggak butuh kayak gitu. Mereka butuh pembersihan logika sehingga syaitannya hilang. Gay itu dari syaitan. Fitrah itu asal fitratullah. Fitrah manusia asal. Tapi gay itu dari syaitan. Ya. Dan penularan gay itu juga dari syaitan. Iya. Gay itu menular, iya. Ketika seseorang menjadi korban gay, kemudian kenapa kok korban gay ini kelak menjadi gay juga? Enggak semuanya, tapi kadang-kadang karena kepikiran dan digoreng oleh syaitan supaya jadi gay. Akhirnya jadi kepikiran, jadilah gay, interestnya ke sesama jenis. Iya, semakin sering berpikir, semakin numpuk itu pikiran, akhirnya semakin di sana. Jadi gay itu dari setan. Gay, kebanci-bancian yang di kayak gitu-gitu, itu semua dari setan. Setannya banyak itu. Kalau antum lihat muka orang-orang gay itu, makanya kadang-kadang kalau ngeliat kuntil anak dengan wajah kayak gitu tuh, anak lebih ngeri ngeliat gaynya. Iya, walaupun menornya seperti apa, itu lebih ngeri. Jadi, tapi juga jangan ketika ketemu orang gay, hey, syaitan, ukhruj ya aduwallah, nggak bakal keluar dia, nggak bakal keluar. Karena di sini bukan masalah kesurupan atau enggak, bukan. Mindset, masalah pikiran, pikiran itu rukiahnya itu dengan ya logika dan syariat. Tapi orang-orang kayak ini tahu secara syar'i ini buruk. Maka di sini mbak atau itu akhwat yang nanya ini, itu hendaknya dia tanya, mas, kok kenapa milih jalur hidup seperti gay seperti ini? Ya, terus kalau mbak ini ahli dalam bilang psikologis, coba di pendekatan. Karena kadang-kadang orang gay itu kadang-kadang awatifnya lembut dia. Dia ada kelembutan. Dia diketik hilang lembut. Apa ini perempuan yang deketin? Maksudnya bukan deketin apa? Pembicaraan saja supaya dia taubat. Baru ketika dia mulai dia ngangguk-ngangguk, benar juga Mbak ya, benar juga, baru mulai masukkan ke sisi syariatnya. Karena kalau dari awal dari sisi syariat diinin, mereka udah tahu, saya udah tahu Islam melarang gay. Saya udah tahu kamu enggak usah ngomong, gitu kan? Mesti gitu. Tapi dari sisi logika dulu. Logika sosial, baru kemudian dari sisi syariatnya. Begitu ikhwan. Ya. Jadi di gay di pesantren juga pun tidak sedikit. Tapi gay di pesantren ini karena setan juga pelampiasan yang tidak melihat perempuan dan mereka, jadi saluran laki-laki. Karena kepikiran. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan seseorang diperbolehkan berdakwah di hadapan banyak manusia? Maksudnya ngajar gini, talim gini. Ketika dia mengira bahwasanya dia mengira zon rojihnya ini berarti anggapan yang terbesarnya dia mampu dan dia sudah bisa membekali ilmu dengan supaya mengajar. Baru ya, boleh. Kalaupun mau lebih ketat lagi, yaitu ada rekomendasi dari guru-gurunya. Kalau guru-guru yang menasihati silakan ngajar, silakan. Guru-gurunya, jangan kita nggak punya guru, nggak punya guru, ngajar gitu aja nggak ada gurunya. Jangan kayak gitu. Belajar otodidak kemudian langsung ngajar nggak? Tapi guru, bertahun-tahun berguru, punya ustadz, punya guru, punya ulama. Nah itu baru ya layak untuk mengajar. Karena kalau antum mengajar otodidak, belajar otodidak, nggak punya guru, jarang ke majelis, tapi belajar buku, walaupun antum pinter banget, ketika antum mengajar seperti ini, antum nggak bisa mencontohkan bagaimana mengajar agama selayaknya ulama mengajar, nggak bisa mencontohkan. Sekarang banyak dai-dai seperti itu tuh, otodidak, banyak baca buku, pinter ngomong, akidah kurang bagus, manhaj kurang bagus, adab secara ulama kurang bagus juga. Tapi karena pinter ngomong dan gaul, pakaiannya gaul, kemudian banyak orang tersedot tertarik. Padahal kalau kita lihat kering, gak ada Al-Quran, gak ada hadis, perkataan ulama kurang, hafalan juga gak bagus, baca Al-Quran kurang bagus. Tapi lihat nih hasil bimbingan siapa? Hasil bimbingan pribadi dan modernisme internet. Ya, yang seperti ini kurang bagus. Ya, tidak layak untuk tampil di depan kaum muslimin. Kemudian, bagaimana cara menguatkan diri agar tetap teguh dan tetap sabar dari segala godaan orang-orang yang menolak dakwah kita? Menguatkan diri agar tetap teguh dan tetap sabar. Begini ikhwan, sekali lagi, jangan berpatok pada target, melainkan kembalikan kepada Allah. Dan juga perhatikan metode dan sistem yang kita gunakan dalam berdakwah. Kalau berpatok pada target yang penting mereka harus ikut saya, itu capek banget. Ya, itu ada waktunya insya Allah, husnudzan sama Allah. Tapi jangan berpatok pada itu. Kalau kita berpatok pada itu, kita nggak teguh dan nggak sabaran. Ya, jadi cara supaya teguh dan sabar, jangan berpatok pada hasil. Kemudian kaitkan semua amalan kita dengan ibadah dalam berdakwah ini. Ya, dalam misal ngetik kertas ini, motokopi kertas ini, itu kaitkan dengan ibadah. Ya. Allah ya nak, sebelumnya itu anak nggak tahu yang datang berapa, nggak tahu. Ini anak fotokopi 40 biji, 40 kali ya. Itu udah husnudzonnya anak tuh ke antum. Biasanya apa? Anak sering kali pikir paling 30 kurang. Sekarang husnudzon Bismillah udahlah 40. Taunya kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang nggak dapat ya. Yang kemudian karena nggak dapat dapat buku. Yang ikhwan ada yang nggak dapat. Berapa orang pak? 1, 2, 3, 4, 5 dapat? Bapak itu belakang dapat pak? Belum dapat buku? Banyak orangnya, masya Allah. Anak ada buku nih 4, tapi besar. Eman-eman kalau dikasih antum. Ntar ya. Ya gitu, jadi sabar, istiqomah, teguh itu jangan berpatu pada hasil ya. Dan ikhlaskan dan niatkan amalan ibadah untuk setiap gerakan dakwah kita. Sampai antum nyetar termotor pun itu tujukan ibadah ya. Kemudian apakah saya berdosa karena berani menyampaikan kebenaran di depan orang luar tapi merasa ciut tatkala mendakwahi keluarga? Belum tentu berdosa, karena kadang orang ada kapasitas ya, di depan orang luar insya Allah bisa karena gak begitu kenal, tapi depan keluarga agak ciut karena keluarga tahu, wah dulu si Panjul nih kan yang kamu sekarang udah jadi ustadz belagu baru punya jenggot sekian. Itu wajar ya. Tapi kalau bisa ya di keluarga juga punya izzah, di luar juga punya izzah. Dan caranya punya izzah adalah antum berpenghasilan halal dan antum sering berbagi kepada orang. Antum akan punya izzah di hati orang insyaallah. Iya, insyaallah. Izzah itu bukan didapat dengan cara antum membusungkan dada, tapi izzah itu didapatkan dengan antum memberi dan merangkul. Itu izzah, itu izzah keperkasaan antum di situ insyaallah. Ya, kalau membusungkan dada, itu orang takut sama antum karena kesombongan antum. Dan kata Rasulullah juga, betapa adanya orang seburuk-buruk orang menghindari orang lain karena apa? Menghindari keburukan dia. Iya, makanya enggak usah sombong-sombong, tapi kita saling berbagi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan adik-adik Anda ikut pengajian dan biasanya sering ikut maulidan, dan masalahnya itu ibu Anda menyuruh Anda untuk mengikutinya, tetapi Anda tidak mau karena Anda sudah mengetahui bahwa itu bid'ah. Pertanyaannya, apakah Anda berdosa karena membangkang perintah orang tua? Tidak. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, dan ikut di ritual-ritual itu termasuk kemaksiatan, kecuali kalau misalnya antum adalah orang yang memiliki pengaruh di tengah keluarga atau di tengah orang-orang itu, dan antum merasa bisa kelak perlahan-lahan akan anda ubah ini dari maulidan ya menjadi mengkaji kajian kitab salaf. Mungkin gak tuh? Bisa aja kalau antum punya nama dan punya izzah di depan mereka. Tapi kalau antum bukan siapa-siapa, gak boleh ikut. Ya? Enggak, bukan siapa-siapa. Peserta pun kurang diminati oleh mereka. Antum sebagai peserta pun kurang dipandang. Antum jadi tukang parkir pun juga kurang dipandang. Maka gak usah. Ya kan? Jika ada solusinya, bagaimana jika disuruh untuk maulidan lagi? Enggak usah. Anda tidak mau, bagaimana cara menolaknya agar tidak menyakiti perasaannya? Ketahuilah, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya terletak di ikut maulidan atau tidak. Masih ada ribuan amalan lain yang bisa menghadirkan mentari buat hati orang tua kita. Sementara belum tentu maulidan ikut, abis itu apa? Selesai. Udah gitu doang. Abis itu bakti, udah itu. Baktian enggak? Banyak hal lain insyaallah. Masih banyak. Mengapa Nabi Nuh dikatakan sebagai bapak seluruh manusia, sedangkan orang pertama adalah Nabi Adam? Nah ini gini, ini satu pelajaran kita nih. Nabi Adam itu bapak pertama, Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Maksudnya di zaman Nabi Nuh itu kan semua manusia terseret banjir kecuali anak-anaknya 3 dan pengikutnya yang katanya 80 orang. Nah, 80 orang ini kemudian semuanya ini enggak punya keturunan. Tinggal anaknya doang kemudian turun-menurun. Nah, Kan anak-anak Nabi Nuh itu anaknya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh lah bapak dari tiga-tiga anak ini yang kemudian berlanjut ke semua anak sampai sekarang. Jadi bumi seketika itu udah tinggal berapa orang? Tinggal Nabi Nuh, tiga anaknya dan sekian pengikutnya. Sekian pengikutnya enggak ada yang beranak pinak. Hanya anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam karena meninggal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kewajiban berdakwah kepada seseorang hilang setelah kita pernah menasihati orang tersebut sekali, namun orang tersebut masih tidak mengikuti nasihat kita? Iya, kadang iya. Untuk masalah itu, ini sesuai konteks masing-masing. Kalau orang itu adalah orang dekat, maka tetap perlu terus didakwahi. Tapi kalau misalnya bukan kerabat dekat, tetangga agak jauh, maka enggak wajib, melainkan cukup sekali atau dua kali atau tiga kali, semampunya aja. Enggak harus terus-menerus ya. Wallahu taala a'lam. Taib, ini ada yang bertanya tentang yang tadi, ini mungkin akhwat sepertinya. Ini yang tadi nanya tentang dakwah kepada keluarga nih. Cara efektif untuk menjaga istiqomah dalam diri sendiri, ya. Sama ini sebenarnya ada pengen ngasih ke suami saya, suka melembutkan suara saya, tapi Anda takutnya nanti ketahuan orangnya. Anda bingung nih kon. Wah, ini panjang banget. Anda nyari yang dakwah kepada orang tua ini. Mendakwai orang tua yang kadang masih terfitnah urusan medsos dan berita politik. Ikhwan atau akhwat nih? Ikhwan. Soalnya dari jeleknya kertas, kertasnya jelek soalnya. Mana ya? Ntar dulu ya. Ini afwan, fotokopinya masih ada. Akhwat banyak yang tidak dapat, siapa yang nanya? Nah, ada yang nanya? Dikasih buku enggak dia? Pasangan gay. Siapa yang pasangan gay? Bukan, maksudnya siapa yang nanya? Akhwat ya. Oke, entar. Ini entar lagi ya. Wah, ini agak susah nih. Motivasi terbaik dalam memantapkan diri dalam bersabar, siapa yang nanya ini? Ikhwan atau akhwat? Antum. Wah, antum dapat terus hadiah nanti, jangan nanti ya. Nah, kapan-kapan lagi ya, insyaallah ya. Aha. Allah, ini agak susah tadi ya, enggak bedain ya. Ini yang ketiga pertanyaan, kapan seseorang diperbolehkan berdakwah di hadapan banyak manusia, siapa? Ikhwan atau akhwat? Antum? Antum juga udah mendapatkan, ada berah dapat buku dari anak? Dulu? Dua minggu lalu? Afwan ya, agak lama sebentar nih. Time ini tentang suami melembutkan suaranya saat berbicara dengan rekan kerja yang perempuan. Katanya suami saya, berarti yang nanya akhwat ya. Nah, ini yakin nih. Terus yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat. Ya, itu dua. Terus bagaimana cara yang paling efektif untuk menjaga istiqomah dalam diri sendiri? Tiga. Ya. Baik, ini untuk tiga akhwat ini ada satu-satu buku masing-masing. Tapi ya silakan pilih deh. Biar dipilih masing-masing ya. Terus untuk Mas Satrio, insyaallah. Pertama kali antum kesini, dapat hadiah langsung kan? Mantap. Ini Allah yang ngatur, bukan Anda ya. Ini buat antum. Jazakallah khair atas kehadirannya, masyaallah. Tapi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Warakallahu fi ulumikum, insyaallah pada pekan ke depan akan ada pembahasan dan insyaallah ada yang dibagikan. buku, kitab. Pada pekan depan pekan kelima ya, insyaallah. Ya, insyaallah akan ada. Hah? Apa? Bukan, bukan kitab Al-Ikhlas, kitab lain. Dibagi-bagi nanti insyaallah. Ya, insyaallah pada pekan depan Sabtu, hari Sabtu. Tanggal 10 Muharram. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Wabarakallahu fi 'ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.